lagi kita akan menggabungkan diri dengan Masjid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mendengarkan kajian langsung bersama Al-Syeikh Abdul Abbas Adil Mansur Al-Yamani hafizahullah ta'ala. InsyaAllah beliau akan membahas Kitabul Fitan di dalam Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فرأي خاص برحمة الله سبحان الله kita dicucuri dengan rahmat Allah SWT pada pagi hari ini dengan hujan yang sangat lebat mulai dari malam, dan kemudian setelah melihat situasi seperti ini, Syekhuna Adil Mansur punya saran kepada kita, yaitu seharusnya kita dia akan menjelaskan kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad. Sulh Sunnah oleh Imam Ahmad rahmallahu ta'ala. Tetapi melihat situasi dan kondisi hujan yang seperti ini, dan juga sebagian ikhwah mau datang dari luar pergi sudah motor mungkin tidak mampu, maka kemungkinan besar kitab ini ditunda oleh beliau nanti imma setelah sholat maghrib dan isya. Dan sebagaimana iklan atau iklan yang kalian ketahui bahwasanya ba'da zuhur nanti setelah sholat asar itu Syekhuna Ruzek yang masih kajian tentang terjadi syarah kitab tauhid, maka sekarang ini beliau mungkin memberikan kepada kita taujihat arahan secara umum dalam beberapa kaidah-kaidah usul sunnah juga, dan setelah itu dibuka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di antara sekalian yang berhubungan tentang masalah manhaj, masalah akidah, insyaallah taala, dan masalah-masalah din, fikih dan sebagainya, antum tulis. Ada yang bisa mampu menulis dalam bahasa Arab, jazakumullah khairan. Kalau tidak mampu tulis bahasa Indonesia, nanti insyaallah kita terjemahkan. Kita baca soal bahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan. Karena sebanyak daripada ikhwan kita belum datang dari luar, apalagi mereka pakai sepeda motor nggak mampu sini dalam hujan begini. Maka oleh karena itu, ya menjelang zuhur ini, insyaallah taala beliau memberikan arahan kepada kita, sudah tanya jawab, dan zuhur kita istirahat. Itu yang disarankan beliau tadi sebentar ini bicara sama saya. Ada pertanyaan nanti tulis ya. Pertanyaan nanti tulis berbasis masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسره من اللقاء بكم. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah beliau mengucapkan tahmid dan tahlil kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk bertemu dengan antum sekalian di majlis ini. Fi hadha al-ma'had, ma'had ta'zim as-sunnah, yaitu di pondok, pondok ta'zim as-sunnah. Di Madinah Bakinbaru, di kota Bakinbaru. والذي يشرف عليه والأستاذ والمدرس فيه أخونا الشيخ أبو المنذر ذو الأكمل وفقه الله. Dan yang memimpin serta mudir di pondok ini adalah saya pribadi, itu Abu Mundir. Semoga Allah memberikan taufik kepada dia. ومن معه من إخوانه المدرسين. Dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan saudara-saudaranya dari kalangan mudarrisin, tenaga pengajar. Wa nahnu fi hadha al-yawm, yawm al-ahad al-hadi ashar min syahr Rabi' al-awwal li'am 35 wa 400 wa 1000 al-hijrah. Dan kita di hari ini, kata beliau, di hari Ahad tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah. Qad sami'tum fi kalimat al-ustaz Abi al-Mundhir anna mura'atan li haqq baqiyyati ikhwanina. Dan telah kalian dengarkan kata beliau dari arahan dan pengumuman yang saya berikan tadi dalam rangka memperhatikan dan menjaga hak-hak saudara kita yang di luar yang mau datang. Annana nantadhiruhum hatta nabda'a darsana fi kitab usul sunnah al-imam Ahmad rahimahullah. Maka kita, kata beliau, berusaha menunggu mereka sehingga setelah itu baru kita pindah kepada kitab Imam Ahmad Usul Sunnah rahimahullahu taala. Walladzina rubbama mana'a min huduri ba'dihim hadhihi al-amtar al-kathirah al-ghazirah. Dan kemungkinan, kata beliau, di antara yang menahan mereka untuk datang, tertahannya mereka datang, adalah disebabkan adanya hujan yang sangat lebat ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Wa aj'alu hadithi ilaikum fi hadha al-majlis wa aj'alu hadithi ilaikum fi hadha al-majlis. Maka saya, kata beliau, menjadikan pembicaraan saya di majlis ini mustamilan ala wasaya wa masail muhimmah, yang meliputi di dalam bentuk wasiat-wasiat dan perkara-perkara masail-masail yang sangat penting. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara 'ibadahu al-mu'minin bit-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengadakan selalu tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita Allah tabaraka wa ta'ala selalu menolong seorang hamba selagi si hamba tersebut menolong saudaranya. Wal aunu li akhika al muslim yashmal naw'ain, aunuhu ala umuri dinihi wa aunuhu ala umuri dunyahi. pertolongan salah seorang kalian kepada saudara kalian adalah terliput kepada dua perkara. Pertolongan berbentuk dari sisi agama dan pertolongan berbentuk dari sisi dunia. Wa a'zamuha i'anatuhu 'ala umuri dinihi. Dan yang paling terpenting dan paling penting dan paling terbesar dan paling mulia daripada bentuk pertolongan itu adalah pertolongan dari sisi agama. An tu'inahu 'ala al-'ilm wal ma'rifah bi dinihi. Dan kamu menolongnya untuk mempelajari ilmu dan mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla. Bi ayyi wasilatin mashru'atin lil i'anah. Walaupun dengan cara-cara apapun bentuk pertolongan tersebut, dengan cara-cara bagaimanapun, yang penting cara tersebut adalah cara yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tsumma tu'inuhu 'ala al-'amal bidzalika al-'ilm. Kemudian setelah itu kata beliau, kamu tolong saudara kamu tersebut untuk mengamalkan ilmu yang dia tuntut itu. Fa innal 'amala bil 'ilm huwa ats-samaratu al-maqsuda min al-'ilm. Karena beramal dengan ilmu yang ada itu adalah merupakan buah daripada ilmu tersebut. Walladzina jama'u bainal 'ilm wal 'amal bihi hum ashabus siratil mustaqim. Dan mereka-mereka yang mengumpulkan di antara ilmu dan amalan, mereka-mereka itulah dikatakan ashabus siratul mustaqim, pengikut jalan yang lurus. Walladzina ya'maluna biduni ilm 'ala jahl fahum min ad-dallin. Adapun mereka-mereka yang beramal tanpa ilmu karena kebodohan mereka, dan mereka-mereka ini dikatakan orang-orang yang sesat. Walladzina ya'maluna bi khilafi al-'ilm fahum min al-maghdubi 'alaihim. Adapun mereka-mereka yang beramal menyelisih daripada ilmu yang dia pelajari, maka mereka-mereka tersebut yang dikatakan sebagai orang-orang yang dikutuk atau dimarah atau dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Wa anta ant ayyuhal muslim dar rajul aw imra'ah tas'alu Allah fi kulli rak'atin min salatik an yahdiyaka as-siratal mustaqim. Dan antum dan kalian dan anda juga, baik laki-laki dan wanita, hendaklah meminta kepada Allah tabaraka wa taala supaya ditunjuki kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah azza wajal, dan bukan jalan orang-orang yang dikutuk oleh Allah tabaraka wa taala. Walladzina an'ama 'alaihim hum ashabul 'ilmi an-nafi' wal 'amalis shalih. Adapun mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa taala, mereka adalah yang mengikuti ilmu dan memiliki ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kadzalika narju an takuna hadhihi al-majalis. Demikian juga kata beliau, kami mengharapkan majlis-majlis ini hiya min at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Dan mudah-mudahan termasuk majlis yang kita sehat menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran dan di atas kebenaran. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala aqsama fi kitabihi al-karim fa qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, yaitu di dalam firmannya Allah Jalla wa'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sehingga lihat Allah Azza wa Jalla bersumpah dalam Al-Quran mengatakan kepada kita bahwasanya demi masa Ya, setiap manusia tersebut berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh, dan kemudian wasiat berwasiat dengan kesabaran, wasiat berwasiat dengan kebenaran. Falam yastathni Allah Ta'ala min al-khasarah illa ashab hadhihi as-sifat al-arba'. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecualikan orang-orang yang merugi yang di dalam ayat tersebut, tidak ada kecualikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut dengan empat sifat tadi. Wa hum ashabul iman wal amal salih. Mereka-mereka itu adalah mereka-mereka yang beriman dan kemudian mereka-mereka yang mengamalkan amalan yang saleh. Wa haula'i sa'u fi salahi anfusihim. Dan mereka-mereka inilah yang mengusahakan bagaimana kebajikan-kebajikan untuk pribadi-pribadi mereka. Thumma alladhina yatawasawun bilhaq wa bisabri alaih. Kemudian mereka-mereka yang wasiat-wasiat berwasiat di atas kebenaran dan kesabaran di atas kebenaran tersebut. Fahum ba'da an sa'au fi islahi anfusihim. Dan mereka mengusahakan bagaimana mengislah fi salahi anfusihim, untuk memperbaiki jiwa-jiwa mereka. Ijtahadu fi islahi ikhwanihim. Dan kemudian setelah itu, setelah mereka memperbaiki pribadi-pribadi mereka, mereka berusaha bagaimana memperbaiki saudara-saudara mereka. Bidawatihim ila al-haq, untuk mendakwahi mereka kepada kebenaran. Wa bis-sabri alayhi, dan sabar di atas kebenaran. Fama huwa al-haq, apa yang dikatakan kebenaran itu? Hatta nasbira alayhi, sampai kita betul-betul sabar di atasnya. Al-haq ma jaa min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Yang dikatakan kebenaran adalah apa yang datang daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Fil Qur'an was sunnah. Dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-haq. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang paling benar. وَمَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهُوَ الْحَقِّ. Dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga adalah merupakan kebenaran. فَقَبْلَ أَنْ نَتَوَاصَى بِالْحَقِّ لَا بُدَّ أَنْ نَعْرِفَهُ. Sebelum kita wasiat-mewasiati di atas kebenaran, maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa kebenaran itu. Famin huna wajaba 'ala al-ummah talabul ilm. Maka dari sini kata beliau diwajibkan kepada umat untuk menuntut ilmu. Fa wajaba 'ala kulli muslim an yatluba min al-'ilm ma yajibu 'alayhi min al-fara'id. Maka diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, diwajibkan pada setiap pribadi muslim untuk menuntut ilmu yang apa-apa ilmu tersebut demi kewajiban-kewajiban diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wa hadha huwa alladhi yusamma talabul ilmi fardhu ain. Dan inilah yang dinamakan menuntut ilmu secara fardhu ain. Kama yajib 'ala al-ummah an yakuna fiha ulama'u wa talabatu 'ilm. Sebagaimana diwajibkan kepada umat, hendaklah mereka-mereka tersebut an yakuna fiha ulama'u wa talabatu ilm. Maka sebagaimana diwajibkan juga Allah Azza wa Jalla kepada umat tersebut adalah di situ ada para ulama dan para penuntut ilmu. Yaqumuna bi nashri ad-din wa ta'limih. Dan mereka inilah yang akan bangkit dan bangun dan menyebarkan agama ini. Wa bid-difa'i anhu ضد اهل الباطل. Dan membela agama ini daripada orang-orang yang pengikut-pengikut kebatilan. Wahada huwa al-musamma bi fardh 'ilm al-kifayah. Dan ini yang dinamakan fardhu kifayah. Dan pertama tadi adalah fardhu ain. Yang pertama tadi itu fardhu ain, Dan yang kedua adalah ulama dan para ulama dan para penuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Wa hadza hadhani al-qisman qad dzakarahuma ahlul ilm. Dan dua kelompok ini itu ulama dan para penuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama. Minhum al-hafiz Ibnu Abdul Barr fi kitabih Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Demikian di antara mereka yang menyebutkan adalah Imam Abdul Barr di dalam kitab beliau, dalam kitab beliau keutamaan menuntut ilmu, kitab beliau adalah kumpulan tentang ilmu dan keutamaan-keutamaan ilmu tersebut. Fa idza 'alimna al-haqq tawasaina 'ala bihi wa bis-sabr 'alaihi. Dan kalau kita sudah mengenal kebenaran itu adalah benar, maka disitulah kita wasiat mewasiati dengan kebenaran tersebut dan sabar di atasnya. Wa idza kunna jahilin bil haqq wa bi ad-din as-sahih. Dan apabila kita bodoh. Wa idza kunna jahilin. Jahilin. Kalau kita bodoh di dalam kalau kita bodoh dengan ilmu tersebut, bodoh kita dengan ilmu. Bid-din as-sahih. Kalau kita bodoh dengan ilmu dan agama yang sahih. Wabil haq. Dan kebenaran. Farubbama natawasa bis-sabri ala batil. Kemungkinan saja terjadi setelah itu adalah timbul kita wasiat mewasiati di atas kebatilan. Fattawasi bil haq yakunu ba'da al-'ilmi bihi bil haqq. Dan wasiat-wasiat di atas kebenaran sudah tentu adalah setelah mengilmui kebenaran itu. Wa hakadha as-sabru 'ala al-haqq. Dan demikian juga kata beliau kesabaran di atas kebenaran. Wa 'ala as-sunnah. Dan di atas sunnah. Yakunu ba'da ma'rifati al-haqq was-sunnah. Dan itu sudah tentu akan terjadi setelah mengilmui kebenaran dan sunnah tersebut. والعلم بهما dan mengilmui tentang kebenaran tersebut dan ilmu tersebut, mengilmu kebenaran tersebut dan sunnah tersebut. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla taufik terhadap apa-apa yang Dia cintai dan Dia ridai. فهذه مقدمة قد اشتملت على أمور مهمة. Dan mukadimah pendahuluan ini adalah meliputi di dalam perkara-perkara yang sangat penting. ثم أوصي نفسي وإخواني جميعا والأخوات بتقوى الله تعالى. Kemudian saya mewasiatkan kepada diri saya keseluruhan dan keseluruhan para kita baik ikhwan dan akhwat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. وتقوى الله كلمة جامعة عظيمة. Kata-kata takwa kepada Allah tabaraka wa taala itu adalah merupakan kalimat yang sangat agung. تشمل فعل ما أمر الله تعالى. meliputi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأعظم ما أمرنا به توحيده عز وجل. Dan yang paling terpenting, yang paling mulia Allah perintahkan kita dengannya adalah mentauhidkannya, yaitu beribadah kepadanya. وتشمل التقوى تركنا ما نهى عنه الله عز وجل. Dan meliputi juga makna takwa tersebut adalah apa-apa, meninggalkan apa-apa yang kita dilarang daripadanya. وأعظم ما نهانا الله عنه هو الشرك به تعالى. Dan yang paling terbesar Allah larang kita daripadanya adalah kesyirikan kepada Allah عز وجل. الشرك الأكبر. Syirik yang besar. ثم الشرك الأصغر. Kemudian syirik yang kecil. ثم البدعه. Kemudian bid'ah. ثم الكبائر. Kemudian setelah itu dosa-dosa besar. ثم المحرمات الصغائر. Kemudian yang diharamkan, bentuk-bentuk yang diharamkan yang kecil-kecil. فهذه مراتب الذنوب عند أهل السنة والعلم. Inilah bentuk susunan tertib tentang dosa-dosa di kalangan ahlu sunnah. فينبغي معرفتها. الشرك الأكبر. Pertama adalah syirik yang besar. Ini tertib artinya susunan dosa-dosa yang di kalangan ahlu sunnah. Syirkul akbar. فهو أعظم الذنوب. Ini adalah merupakan dosa yang paling besar. ثم الشرك الأصغر. Kemudian syirik yang kecil. ثم البدعه. Kemudian bid'ah. ثم الكبيرة. Kemudian kabair. dosa-dosa besar. Tsumma al-muharramat min as-shagha'ir. Kemudian yang dihar perkara-perkara yang diharamkan daripada bentuk yang kecil. Ini merupakan susunan daripada dosa di kalangan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Fa taqwallahi al-kamilah. Ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala yang sempurna. Takun bi al-ityan bi kulli ma amara Allah bih. Itu adalah terbentuk dengan mendatangi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Wa ijtinab ma nahaa Allah Azza wa Jalla anhu. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla daripadanya. Faman taraka ba'dha ma aujaba Allah 'alaihi. Maka barang siapa yang meninggalkan sebagian apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah wajibkan atasnya. أو ارتكب واقترف بعض ما حرمه الله عليه. Atau dia melakukan, mengerjakan apa-apa yang dilarang tadi setelah Allah tabaraka wa taala larang kepada dia kemudian dia lakukan. فقد نقص من تقواه لله. Maka orang seperti ini kurang ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa taala. إلا إذا أتى بالشرك الأكبر. Kecuali apabila dia mendatangi dan melakukan syirik yang besar. Kedua'i ghairillah. Ya, seperti misalnya berdoa selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzabh li ghairillah. Dan kemudian menyembelih selain untuk Allah azza wa jalla. Kadzabh lil jin. Seperti orang menyembelih untuk diperuntukkan kepada jin. Sawa'an littiqa'i syarrihim. Apakah menyembelih untuk jin itu dalam rangka mengantisipasi kejelekan jin itu sendiri? Au lil ilaj min al marad. Atau untuk sebagai dalam rangka sebagai wasilah berobat. Au inda al intiqal ila baitin jadid. Atau dia menyembelih untuk pindah ke suatu rumah yang baru. Fayadhbahu inda babil baitil jadid. Kemudian dia sembelih di depan pintu rumah yang baru tadi. Hatta la yusibahu al-jin wa abna'ahu bi'adha. Sehingga dengan keyakinan supaya jin jangan mengganggu dia dan anak-anaknya dengan gangguan. Aw adh-dhabh li al-asnam wal-qubur wal-adriha. Atau dia menyembelih untuk berhala-berhala, kuburan dan selainnya. Fahada kulluhu min asy-syirk al-akbar. Dan ini adalah keseluruhannya termasuk kepada syirik yang besar. Wa kadzalika an-nadhr. Demikian juga nazar. Mithla alladhi yanzir lil-jin. Seperti orang bernazar untuk jin. Aw yanzir lil-awliya wal-qubur. Atau dia bernazar untuk para wali dan kuburan. Aw ghairi dhalik. Atau selainnya. Faman ata hadha asy-syirk al-akbar. Maka barang siapa yang melakukan, mengamalkan, mengerjakan syirik yang besar ini, fahadha qad dhahabat at-taqwa minhu bil kulliyah. Orang seperti ini hilang ketakwaan daripada dirinya secara keseluruhannya. Uridu thalathatan an yu'iduha. Saya menginginkan tiga saja diulang oleh kita. Siapa yang bisa? Wahidan min al-jihati al-yumna. Yang satu dari bagian kanan. Wahidan min al-jihati al-yusra. Yang satu sebelah kiri. Wahidan min al-mu'akhirah huna. Yang satu bagian belakang. Bismillah. Ah, bagian kanan. Wallahu akbar. Kum, sebab kum. Tang, kum. Asan min ajli an nasma'ak. Dari mana? Barakallah. Barakallah. Hayyakallah. Barakallah. Naam. أريد الكل. ثلاثة. أكمل. بقي اثنان. الكبائر. أيوه الصغائر. أحسنت. الجهة اليسرى. لكني تفضل شباب تفضلوا. قم يا طلبة تفضل. لا نريد أحد. الطلبة هنا موجود. Fadhal Ridwan, kum. Ayah, fi ahad? Fi ahad ini. Awal. Barakallahu. Syirk. Syirik akhir, syirkul akbar. Syirkul asgar. Al-bid'ah. Kabair. Al-muharramat as-saghair. Barakallahu. أصحاب المؤخرة هناك. نعم. فضل يا درخيل. هلاكم يا رزق. لا لا غير رزق هذا معهد. هذا ملايك متك. هذا مدرس في معهد كيف يجيب؟ فضل هذا يعمل لصالحكم. كلمهم. هذا يعمل لصالحكم. dia mengawal melakukan mengerjakan kalian. أريد غيره غير رزق. Jabar, makam, fadal, sebab. Begini, ha. Lim, fadal, lim. Huna, lim. Ada huna, huna rajul. Ha, fadal. Fadal. Al-Syirku? Al-Kabair. Ahsantum, ahsantum, jayi. أه؟ جيد هكذا الآن جيد. إذن إذا عرفت هذه المراتب مراتب الذنوب apabila kamu mengetahui kata beliau tingkatan-tingkatan dosa yang disebutkan ini كما سمعتم إخوانكم أعادوها sebagaimana yang kalian dengarkan daripada saudara-saudara kita yang mengulang tadi فإنك تجتهد في البعد عنها sudah tentu sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh menghindarkan diri daripadanya. فَإِذَا تَرَكْتَ مُحَرَّمَاتِ الصَّغَائِرِ apabila kamu meninggalkan perkara-perkara haram yang kecil فَأَنْتَ تَتْرُكُ الْكَبَائِرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى maka sudah tentu meninggalkan dosa-dosa besar itu lebih utama lagi. وَهَكَذَا إِذَا تَرَكْتَ الْكَبَائِرِ demikian juga kata beliau kalau kamu meninggalkan dosa-dosa besar فيجب أن تترك البدع من باب أولى. سورة الدو من يلقى بدعة لبي أتما. لأن من أصول السلف رحمهم الله. karena di antara usul salaf رحمه الله. أن البدعة شر وأخطر من المعصية. karena suatu bid'ah itu lebih jelek dan lebih berbahaya daripada maksiat. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. berkata شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي. di dalam مجموع الفتاوي. المجلد 20. مجلد جلد yang ke-20. صحيفة 103. halaman 103. أصحاب البدع والشبهات. pengikut-pengikut bid'ah dan syubhat. أشد. itu lebih parah dan rusak. وأضر dan lebih berbahaya من أصحاب المعاصي والشهوات daripada pelaku-pelaku maksiat dan pelaku-pelaku syahwat بالسنة والإجماع dengan sunnah secara ijma فهذا شيخ الإسلام ينقل الإجماع dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita lihat beliau menukil ijma kesepakatan para ulama على أن البدعة وأصحابها bahwasanya yang bid'ah dan para pelakunya dan pengikutnya أشد وأضر من المعصية وأصحابها dia lebih parah dan lebih rusak dan lebih berbahaya daripada maksiat dan pengikut maksiat itu sendiri. وقال سفيان ابن سعيد الثوري الإمام berkata Imam Sufyan Thawri ابن سعيد الثوري الإمام رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أحسنت قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية Imam Sufyan Thawri mengatakan kepada kita al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Qala li'anna al-bid'ata li'anna al-ma'asiyah yatubu sahibuha minha. Karena yang namanya maksiat itu tobat pelaku dari pelakunya daripadanya. Li'annahu ya'lam annaha khata'. Karena dia mengilmui dan mengetahui bahwa dia berada di atas kesalahan. Wal bid'atu la yutabu minha. Sementara bid'ah tidak tobat dia daripadanya. Li'anna sahibaha la yaraha khata'an. Karena pelakunya dia tidak melihat bahwa dia berada dalam kesalahan. Bal yaraha min ad-din, dan bahkan dia melihat bahwasanya itu adalah bagian dari agama. Wa musta'iddun lil 'amali biha tul hayatih, dan dia siap untuk mengamalkan bid'ah tersebut sepanjang hidupnya. Wa an yudafi'a 'an bid'atihi, dan dia mau membela bid'ah tersebut. Fa in waffaqahu Allah fa 'alima annaha khata', kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya dan dia mengilmui setelah itu bahwa dia berada di atas kesalahan, taba minal bid'ah, dia insyaallah akan tobat daripada bid'ah tadi. Kama 'urifa katsir qadiman wa haditsan, sebagaimana kita ketahui sangat banyak di kalangan para ulama dari dulu sampai hari ini, tabu minal bid'ah wad dalalat, mereka tobat daripada bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Ba'da an 'arafu annaha khata'un wa dhanbun kabir, setelah dia mengetahui tentang kesalahan dan celaan yang sangat besar. Asy-syahidu min hadzal kalam, dan saksi atau penyokong daripada perkataan ini adalah at-tadzkir bi ba'dhi usuli as-sunnah wal manhaj as-salafi, yaitu dengan menyebutkan dan menjelaskan sebagian daripada usul-usul sunnah yang salafi. Wa dzikr sifati manhaj as-salaf, dan menyebutkan sifat-sifat manhajus salaf, allati takunu furqanan bainahum wa bain ghairihim min ahli al-bid'ah, supaya terjadi atau menjadi sebagai bentuk furqan, pembeda di antara mereka dengan ahli bid'ah. Fala budda min al-furqani bain al-haq wal batil, maka sudah merupakan suatu kewajiban ada pembeda di antara kebenaran dan kebatilan. Wa alla nalbisa ay nakhlita al-haqq bil batil, nalbis, jangan sampai kita mencampur baurkan, mukhallit, jangan sampai kita mencampur baurkan di antara hak dan batil tadi. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala 'azza wa jalla mengatakan, wa la talbisu al-haqq bil batil wa antum ta'lamun, jangan sekali-kali kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan sementara kalian mengilmuinya. Kadzalika idza 'arafta maratib hadhihi adh-dhunub wal manhiyat, demikian juga kata beliau, apabila kamu telah mengilmui susunan-susunan dan tingkatan-tingkatan dosa-dosa dan larangan tadi, ta'rifu bimadha tabda' idza aradta an tad'uwa an-nas, dan kamu akan mengetahui dengan apa kamu memulai ketika kamu ingin mendakwahi manusia. Fa inna ad-da'wata ila Allah ajruha 'adzim, karena berdakwah kepada Allah jalla wa ala ganjarannya sangat besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pertanyaan ingkari, tidak ada perkataan lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah azza wa jalla. Ai la ahsana minhu qawla, artinya di sini kata beliau tidak ada yang lebih baik daripada da'i tadi perkataannya. Wad da'watu ila Allah hiya sabilu rasulillah, karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sabilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan saya, ad'u ila Allah, saya menyeru umat dan mengajak orang ke jalan Allah azza wajalla, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Idzan la budda an takuna da'wataka ala sunnati rasulillah, jadi kata beliau wajib hendaklah dakwah engkau tersebut berada di atas sunnah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tatkala beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, qala lahu, dan Rasulullah sallallahu berkata kepada Muadz, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah, maka hendaklah awal yang pertama kali kamu ajak dan seru mereka kepadanya adalah hendaklah mereka mentauhidkan Allah jalla wa ala. وواقع الدعوات الحزبية والدعوية المعاصرة اليوم dan kenyataan dan real yang kita lihat dakwah-dakwah para hizbiyat dan orang-orang hizbiyat yang ada di hari ini mukhalifun لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله في الدعوة إلى الله. دعوة دعوة حزبية di hari ini adalah menyelisihi dakwah para anbiya dan para rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya Allah azza wajalla. فلا يبدؤون بما بدأ به الأنبياء. Mereka tidak berdakwah dengan apa yang didakwahkan oleh para anbiya. من الدعوة والأمر بالتوحيد. Daripada bentuk dakwah dan perintahkan kepada tauhid. والنهي عن الشرك. Dan melarang daripada kesyirikan. والدعوة إلى امتثال أمر الله عز وجل. Dan mendakwai supaya orang atau seorang tersebut mengikuti perintah Allah azza wajal. واجتناب البدعة والعصيان. Dan meninggalkan dan menjauhi bid'ah-bid'ah dan bentuk-bentuk perbuatan maksiat dan durhaka. فأنت إذا علمت هذه المراتب dan kamu apabila memahami dan mengilmui tingkatan-tingkatan ini عرفت كيف تدعو كما دعا السلف الصالح kamu akan mengilmui dan mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dakwah oleh para salafus saleh فتبدأ بالأهم فالأهم dan hendaklah kamu memulai sesuatu yang penting daripada sesuatu yang lebih penting daripada yang penting فمثلا misalnya kata beliau أنا أكلمكم بهذا الكلام. Saya berbicara kepada antum sekalian dengan pembicaraan ini. لأني أرجو أن تكونوا كلكم دعاة إلى التوحيد. Saya mengharapkan seluruh kalian betul-betul hendaklah menjadi sebagai para dai yang mengajak kepada tauhid. ودعاة إلى السنة. Dan dai yang mengajak kepada sunnah. وأرجو أن يخرج الله منكم علماء. Dan saya mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah mengeluarkan di antara kalian para ulama. Yanfa'u Allahu bikum ahla biladikum hadhih. Semoga Allah memberikan manfaat ya dengan para ulama tersebut penduduk negeri ini. Wa ghayraha minal bilad. Dan selain daripada negeri yang ada. Wa yurhalu ilaikum litta'allum. Wa yarhalu an-nasu ilaikum liyata'allamu. Safar, berpergian orang-orang yang lain kepada kalian untuk belajar. بعد أن سافرتم أنتم إلى غيركم لتتعلموا. Setelah kalian berpergian dan safar dan selain kalian untuk belajar. لهذا أفصل أنا في هذه الأمور. Oleh karena itu kata beliau saya akan memperinci perkara-perkara ini. فأقول مثلا. Saya katakan misalnya. لو جئت إلى قرية. Apabila kamu pergi ke satu kampung, satu kota. وأهلها. Dan penduduk kota tersebut. يمارسون عدة مخالفات شرعية. Mereka itu selalu mempraktekkan perkara-perkara sekelompok bagian yang tidak disyariatkan. فعندهم الأضرحة والقبور ودعاء الأولياء والصالحين. Di tempat mereka itu ada tempat-tempat yang tempat-tempat dikultuskan dan kuburan dan para-para wali yang soleh. وأيضا يمارسون كثيرا من البدع. Dan juga mereka-mereka di kampung tersebut atau di kota tersebut mempraktekkan daripada bentuk amalan-amalan bid'ah. ومنتشر بينهم كثير من المعاصي والمحرمات. Kemudian menyebar sesama mereka di antara mereka tersebut daripada bentuk-bentuk perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang diharamkan. فكيف ستبدأ معهم؟ Nah, bagaimana cara antum memulai dakwah itu kepada mereka? ستبدأ معهم بحق الله تعالى. Dan hendaklah kamu memulai bersama mereka tersebut itu hak Allah Subhanahu wa taala. تبدأ معهم بالأصل. Kamu mulai kepada mereka itu dengan suatu usul. الذي تصح به جميع الأعمال. Yang akan di mana usul tadi akan membuat seluruh amalan yang kita lakukan itu menjadi benar. فسأسألك الآن. Maka saya tanya antum sekalian. لو دعوتهم إلى ترك المعاصي والمحرمات فتركوها جميعها. Kalau seandainya kamu mengajak mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dan maksiat. Kemudian mereka seluruhnya meninggalkan. Wa asbahu yuhafizuna 'ala shalawat fil masajid. Kemudian mereka-mereka tersebut mulai ya, sebagai orang-orang yang soleh yang menjaga dan melihara salat mereka tersebut di masjid. Wa da'awtahum ila tarkil bid'ah. Dan kamu mulai mereka dan dakwahi mereka untuk meninggalkan bid'ah. Fil masajid, di masjid-masjid, fi syahr Rajab, di bulan Syahr Rajab, syahr Muharram, syahr Muharram. كل الشهور bulan-bulan Muharram dan setiap bulan 10 bulan. Fatarakuha. Kemudian mereka meninggalkannya. Walakinnahum istamarru yad'una ghaira Allah. Akan tetapi mereka-mereka tersebut terus dan masih berlanjut berdoa dan meminta selain kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yadhbahuna 'inda al-qubur wal adriha wa lil jin. Dan mereka selalu menyembelih di sisi-sisi kuburan dan tempat-tempat yang mereka kutuskan dan agungkan untuk kepentingan jin. Hal yanfa'uhum tarkuhum lil ma'asi wal bid'ah? Apakah bermanfaat kepada mereka tersebut dengan meninggalkan maksiat dan yang diharamkan tadi? Lan yanfa'uhum. Sekali-kali tidak manfaat kepada mereka. Idzan hal anta nashahta lahum huna? Jadi kata beliau, apakah kamu dikatakan setelah menasihati mereka di sini? Am zittahum wa ghashashtahum? Zittahum ghashan wa ghashashtahum. Bahkan kamu telah menambah mereka tersebut dalam bentuk perbuatannya dan kamu telah menipu mereka. Li'annaka taraktahum yadhunnun annahum asbahu al'ana tayyibin. Karena kamu meninggalkan mereka tersebut yang mereka mengira diri mereka adalah orang-orang yang sudah baik. Wal marad al khatir wa huwa asy-syirk la yazalu fi qulubihim. Sementara penyakit yang sangat berbahaya yaitu adalah syirik dan ini masih ada di dalam hati-hati mereka tersebut. Fayamutuna 'ala asy-syirk al-akbar. Dan kemudian mereka meninggal dan mati di atas kesyirikan yang besar. Wal 'aksu min dzalik. Dan kebalikan daripada demikian kata beliau. Law bada'ta fi hadhihi al-qaryah. Kalau seandainya kamu memulai di negeri dan kampung tersebut, fad'awtahum ila at-tauhid wa tarki ibadati ghairillah. Kamu ajak dan dakwahi mereka kepada tauhid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa lam tabda' al-bahth ma'ahum fil ma'asi wal bid'ah. Dan kamu belum memulai dan tidak memulai bersama mereka itu di dalam pembahasan bagaimana meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan bid'ah. Wa hiya syarrun wa la syak. Dan ini yang namanya bid'ah dan maksiat itu adalah syar, itu adalah jelek dan tidak ragu kita. Walakinnaka al'an amamaka syarrun akbar. Akan tetapi sekarang ini engkau, di depan engkau kata dia, ada perkara yang sangat besar. Fastajabu li da'watika. Kemudian mereka-mereka tadi yang kamu dakwahi tadi menerima dakwah engkau. Wa taraku syirkal akbar wa tabu. Dan kemudian mereka-mereka tersebut meninggalkan syirik yang besar tadi dan mereka tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa baqiyat 'indahum ba'dul bid' wa ba'dul ma'asi. Dan masih tersisa di sisi mereka tersebut sebagian daripada perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Wa matu. Dan kemudian mereka meninggal. Matu 'ala at-tauhid. Dan mereka meninggal pada saat itu meninggal di atas tauhid. Wa hum tahta masyiatillah. Dan mereka-mereka ini adalah di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. In syaa'a 'adzabahum 'ala bid'atihim wa ma'siyatihim. Kalau Allah menghendaki diazab mereka di atas perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat mereka tadi. Wa in 'adzabahum lan yukhallidahum fil nar. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengazab mereka dan mereka masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Fa inna ma'alahum ila al-jannah. Hanya asanya nihayatuhum ila al-jannah. Tapi akhir daripada perjalanan dia tadi adalah ke jannah Allah Azza wa Jalla. Wa imma an ya'fu Allah ta'ala 'anhum ibtida'an. Wa imma Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni mereka dari awalnya. Kama dzakara Allah hadzain an-naw'ain. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan yang dua ini. Fi qawlihi ta'ala. Dalam perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi mawdi'aini min suratin nisa. Dan pada dua tempat di dalam satu surat itu surat nisa. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Namun Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik tersebut. Fa ayyuhuma khairul lil insan? Mana di antara dua ini yang lebih baik bagi seorang manusia? An yamuta 'ala adh-dhanb alladhi la yaghfiruhu Allah? Dia mati di atas suatu dosa yang dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Aw yamuta 'ala umurin huwa fiha tahta masyiatillah. Atau dia mati di atas perkara-perkara yang akhirnya dia adalah di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa hadzal 'ilmu bi maratibil umur wal muharramat. dan ilmu mengilmui tentang tingkatan-tingkatan perkara-perkara yang seperti ini dan yang diharamkan. Min a'zam ma yu'inuka fi bab ad-da'wah, di antara perkara-perkara yang sangat penting dan mulia yang akan menolong dan membantu engkau di dalam berdakwah. Wa yu'inuka fi bab inkaril munkar, dan menolong engkau di dalam perkara bagian untuk melaksanakan ingkar dan munkar. Fatabda bil ashadd fal ashadd, maka hendaklah kamu memulai dalam suatu perkara yang sangat penting daripada yang penting. Wa bidzalika takunu, dan dengan demikian jadilah. وبذلك تكون في دعوتك على منهاج السلف الصالح. Dan dengan demikian adalah dakwah engkau berada di atas manhaj salafus saleh. وهكذا تتأمل هذه المراتب في باب الواجبات. Dan demikianlah kamu perhatikan kewajiban-kewajiban. تنظر هذه المراتب في باب الواجبات. Dan demikianlah kamu melihat kewajiban tingkatan-tingkatan ini di dalam perkara-perkara yang diwajibkan. Fa'aujabul wajibat at-tauhid, dan kewajiban yang paling diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita adalah tauhid. Thumma baqiyatu arkanil Islam, kemudian sisa dan terus bagian daripada setelah itu rukun-rukun daripada Islam. As-salah, salat misalnya, zakat, saum Ramadan, puasa Ramadan, hajjul bait, dan berangkat haji ke Baitullahil Haram. Thumma alwajibat alukhra, kemudian setelah itu kewajiban-kewajiban yang lain. Minha ma huwa fardhu ain ala kulli muslim wa muslimah, di antaranya apa-apa yang diperdukan secara fardhu ain kepada pribadi-pribadi setiap laki muslim dan muslimah. Minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Wa minhu ma huwa fardh kifayah, dan di antaranya juga adalah fardu yang diperdukan bentuk fardu kifayah. Mal farq bainahuma, apa perbedaan di antara keduanya, kata beliau. Fardul ain, fardu ain kewajiban secara ain pribadi seorang. Huwa al matlubu min kulli wahidin bi ainih, ini dituntut kepada setiap pribadi kita, pribadi orang itu sendiri. Yajib an ya'tiya bihi kullu ahad, dan wajib bagi untuk mengamalkannya mendatangnya setiap pribadi kita. Mithlu shalah, seperti salat misalnya. Fa hal yusalli nasun du'an nasin akharin, apakah boleh seseorang manusia mensolatkan manusia yang lain? Au ana usalli 'anka al-yawm wa u'tika ijazah, atau saya mensolatkan, menghentikan solat engkau di hari ini kemudian saya berikan ijazah. La, kullu wahidin ma'murun bis shalah, enggak, kata beliau, setiap orang diperintahkan untuk melakukan solat. وهي خمس في اليوم والليلة. Dia lima waktu di setiap hari dan setiap malam. ثم وفرض الكفاية. Kemudian فرض الكفاية, kata beliau. هو الذي يأمر فيه الشرع بوجود الفعل. Yaitu di mana syariat memerintahkan untuk melakukan mewujudkan suatu perbuatan. ولا ينظر إلى من فعله. Dan tidak melihat kepada siapa yang melakukannya. وحكمه, dan hukumnya, annahu idza qama man tahsul bihim al-kifayah, sesungguhnya barang siapa yang menunaikan perkara tersebut yang mencukupi pada yang lainnya, saqata al-ithmu 'anil baqin, maka dosa gugur daripada yang lain tersebut. Misaluhu, contohnya, taghsilul mayyit, memandikan mayat. Hal yajib ala kulli an-nas an yughassilu mayyitan, apakah diwajibkan kepada setiap manusia memandikan mayat? La, enggak, kata beliau. Walakin yajib an yughassala al-mayyit, akan tetapi wajib mayat itu dimandikan. Qama bihi Zaidun wa Salih, kalau ditunaikan misalnya mandikan oleh si Zaid atau si Saleh. Qama bihi Dzul Akmal wa Abdul Rahman, atau dimandikan oleh Dzul Akmal atau Abdul Rahman. Ha, yakfi, ini cukup, kata beliau. Wahakadha salatul janazah, demikian juga salat janazah. Wahakadha ad-da'wah ila Allah, demikian juga dakwah kepada Allah azza wa jalla. Idzan indaka aw a'zam wajib huwa at-tauhid, dan di sisi kamu, jadi si kamu sekarang adalah yang paling diwajibkan dan paling terbesar kewajiban adalah tauhid. Thumma baqiyat al-arkan, kemudian setelah itu sisa-sisa daripada rukun Islam yang lima. Wa kulluha fardhu 'ain, dan keseluruhannya adalah fardhu ain, kewajiban pribadi-pribadi kita. Wa baqiyat furud al a'yan, dan sisa-sisa daripada kewajiban-kewajiban pribadi. ثم فروض الواجبات الكفاية. Kemudian setelah itu kewajiban-kewajiban fardu kifayah. ثم المستحبات. Kemudian baru setelah itu mustahabat, perkara yang dibolehkan. فإذا جئت تدعو الناس. Apabila kamu pergi atau berangkat mendakwahi manusia. تبدأ تدعوهم إلى المستحبات والسنن. Kamu mengajak mereka dan memulai mereka mengajak kepada perkara-perkara yang mustahabat yang dibolehkan daripada sunnah. Wa fadail al-a'mal al-mustahabbah. Kemudian fadilah-fadilah amalan yang dibolehkan. Fatabda' tad'uhu wa tukthir at-targhib. Kamu memulai dan mengajak mereka dan memperbanyak untuk memberikan motivasi-motivasi. Fi siyam al-itsnain wal khamis. Misalnya keutamaan-keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Aw al-ayyam al-bid. Atau puasa bid. Aw ghairaha. Atau selainnya. Wa huwa la yashum Ramadan. Sementara dia tidak puasa bulan Ramadan. Ma, tarak al-wajib. Ini berarti orang seperti ini adalah meninggalkan kewajiban. Wa hakadha. Tad'uhu ila at-tabarru'at. Demikian juga kamu menyeru mereka misalnya kepada tabarru'at untuk sedekah berimbang. وهو ما أدى الزكاة الواجبة. Sementara dia tidak menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Azza Wajalla. فيأتي كثير من الناس بالمستحبات. Banyak kita lihat di kalangan manusia mengamalkan perkara-perkara yang dibolehkan. ويحرصون عليها. Dan dia antusias untuk melakukannya. سواء هم يعملون. Apakah mereka yang melakukannya langsung? أو يدعون غيرهم أن يعملوا. Atau dia suruh diajak orang lain untuk melakukannya. مع تركهم واجبات من نوع هذه المستحبات. Kemudian mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban pada jenis yang dibolehkan ini. وارتكابهم محرمات من أعظم المحرمات. Dan kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di antara perbuatan yang paling besar diharamkan. فلا بد في الدعوة أن نكون على بصيرة. Maka wajib bagi kita ketika dan di dalam berdakwah hendaklah kita betul-betul di atas tuntunan ilmu yang benar. Coba sebab kalau ada yang tanya silakan tanya, tulis kalau ada pertanyaan nanti tanya aja. As'alukum al-kalam wadihun. Saya tanya pada kalian itu dia pembicaraan jelas enggak? Hah, jelas kan? Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Biladun thayyibah. Negeri yang sangat indah kata beliau. Beliau ke sini lihat hijau ya, kesima beliau. Saudi sebab tanya Ustaz kita Abu Toba itu hitam macam gunung semua. Ada kalau beliau, tapi nama Ustaz itu mana? Masya Allah, khadra kullu. Sama di jazira, soda. Barakallah, barakallah. Alhamdulillah. Hadhihi awwalu ziyaratin ila Indonesia. Ini awal ziarah beliau ke Indonesia, wa insyaallah tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah. Mustamir insyaallah. Lazim masyaallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah beliau nanti ziarah lagi insyaallah. Barakallah. Fahadhihi idzan muqaddimatun muhimmah. Ini kata beliau jadi adalah merupakan bentuk pendahuluan yang sangat penting. Mas'alatun ukhra. Masalah yang lain adalah aidan adzkuruha qabla al-ijaba 'ala al-as'ila. Saya akan menyebutkannya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. An ta'lama ayyuhal muslim. Hendaklah kamu mengilmui wahai seorang muslim. Min ar-rijali wan nisa. Dari kalangan kaum laki dan wanita. Wal jin wal ins. Kalangan jin dan manusia. Anna ad-din qa'imun 'ala aslain itsnain. Bahwasanya agama ini ditegakkan di atas dua perkara yang sangat penting. Alla al-aslul awwal alla na'budu illa Allah. Usul yang pertama adalah kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha huwa tahqiq syahadat an la ilaha illallah. Dan ini sebenarnya tahqiq mewujudkan syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah tabaraka wa taala. Al-ashl ats-tsani, usul yang kedua adalah alla na'budallaha illa bima syara'ahu lana. Bahwasanya saya atau kita tidak akan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya kepada kita. La na'budallaha wahdahu bi ahwa'ina wa bid'ina. Tidaklah kita beribadah kepada Allah satu-satunya ya dengan cara hawa kita. Wa hadha min tahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah bentuk perwujudan terhadap pembuktian kita bersumpah dan bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mengatakan, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Apakah bagi mereka ada syuraka, sekutu-sekutu yang akan mensyariatkan kepada mereka daripada suatu ibadat yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. وقال صلى الله عليه وسلم, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddud. Barang siapa man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddud. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka dia tertolak. Ay mardudun 'alayhi. Ai artinya dikembalikan kepada dia. Ghair maqbul 'indallah. Dan tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa kullama izdada al-insanu bil bid'ah ta'abbudan. Setiap kali manusia di dalam peribadatannya menambah bentuk bid'ah, bertambah bid'ah dia dalam peribadatannya. Kullama izdada 'anillahi bu'dan. Dan setiap kali itu juga dia akan bertambah jauhnya daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bid'ah tub'idu 'anillah. Karena yang namanya bid'ah akan menjauhkan dia daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu. بارك الله. بارك الله. بارك الله. بارك الله. بارك الله. Sajjad jemaah rahmatullah, coba perhatikan insyaallah taala. Kata beliau, sekarang kita buka tanya jawab menjelang zuhur. Mudah-mudahan insyaallah nanti sore mudah-mudahan hujan agak reda, kita masuk pelajaran tentang usul sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dari penelitian nanti kalau ada yang fotokopi, kalau fotokopi. Dia sedikit memang usul sunnah sedikit enggak banyak. Tapi isinya subhanallah satu kitab dan lebih mungkin. Ya, jadi kita buka sekarang tanya jawab. Bagi ikhwah yang ingin bertanya-tanya menjelang zuhur ini, nanti insyaallah taala ba'da ashar Syekh Ruzaik menjelang maghrib, dan kita lihat nanti kesepakatan beliau dengan Syekh Ruzaik setelah maghrib, kemungkinan beliau nyambung setelah maghrib sampai isya dan kemudian disambung sampai malam. Bagi sebab Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, soal yang pertama berkata penanya, bagaimana pendapat engkau ya Syekh cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertanyaan, bagaimana pendapat beliau tentang bagaimana cara mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soalul awal ya Syekhana, qala sa'il, kaif ra'yukum, yani tariqah an nukhlis al-ibadah lillahi Tabaraka wa Ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل. نمن دابر الله عز وجل semoga Allah تبارك وتعالى menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dan beri taufik dalam beramal ini. أولا لا بد من الاستعانة بالله. Yang pertama adalah wajib bagi seorang tersebut untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. في مجاهدة النفس على الإخلاص. Untuk memotivasi dan mendorong jiwanya dan dirinya supaya menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah tersebut. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama salaf, jahadtu nafsi 20 sana, saya memperjuangkan dan mengerahkan jiwa saya 20 tahun. Ala al-ikhlas hatta qadat li, saya dalam melakukan untuk ikhlas hatta istajabat li, ya, untuk melakukan keikhlasan sehingga dijawab atau ditunaikan dengannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala qal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, adapun orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum, dan adapun orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Maha pemberi cahaya. Orang-orang yang muhsinin, orang yang mukhlisin, ya. Wala budda min al-isti'adzati billahi min nawaqidh al-ikhlas, dan wajib bagi kita untuk berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah azza wajal dari perkara-perkara yang akan mengurangi dan membatalkan keikhlasan. Au min al-awa'iq allati tahulu dun al-ikhlas, atau dari perkara-perkara yang akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan keikhlasan. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u Allah fa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wajalla dan mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min al-faqr, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada kefakiran wal kufur, dan kekufuran, والشرك, dan kesyirikan, والنفاق, dan kemunafikan, والسمعه, dan ingin dipuji, والرياء, dan riya, والسمعه, dan sum'ah, dikatakan sum'ah adalah معناها, artinya adalah أن يعمل العمل ليسمع به الناس, yaitu adalah seseorang ingin mengamalkan suatu amalan dia ingin dipuji oleh orang lain. فيثنون عليه ويمدحونه, dan kemudian manusia memuji dia dan berikan sanjungan kepada dia. Warriya ma'khudun min ar-ru'yah, dan adapun riya itu diambil dari kata-kata ru'yah. An ya'mal al-'amal as-salih liyarahu an-nas, yaitu diambil dari kata ru'yah, melihat di mana dia beramal, ingin dia amalannya dilihat oleh manusia yang lain. Fayamdahunahu, sehingga manusia tersebut memuji dia. Al-amr ats-tsalits, dan perkara yang ketiga adalah أن تعلم الوعيد الشديد, dan hendaklah kamu mengilmui ancaman yang sangat keras. في حق الذين يعملون الأعمال الصالحة, yaitu hak pada orang-orang yang mengamalkan amalan yang soleh. يريدون بها الدنيا, yang dimana dia menginginkan daripada amalan soleh tersebut dunia. أو مدح الناس atau mungkin dia dapat pujian daripada manusia أو ثناء الناس atau sanjungan daripada manusia أو احترامهم atau penghormatan pemuliaan daripada manusia. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم sebagaimana suatu hadis حديث أبي هريرة الذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مسلم والترمذي dan Imam Tirmidzi وغيرهما dan selain daripada mereka berdua أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة bahwasanya awal neraka jahannam dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada tiga kelompok dan golongan. Alimun qari'u Qur'an, seorang alim pembaca Al-Qur'an. Wa mutasaddiqun bi amwalih, dan orang yang kedua adalah bersedekah dengan harta bendanya. Wa mujahid fi sabilillah, yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mujahid, dan mujahid adalah berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Fa Allah Azza wa Jalla ya يقول يأتي بالأول بالعالم وقارئ القرآن. الله سبحانه وتعالى mendatangkan yang pertama yaitu seorang alim yang membaca Al-Quran. فيعرفه نعمه. Allah عز وجل memberitahukan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya. فيسأله عنها. Dan Allah عز وجل menanyakan tentang nikmat itu kepada dia. ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ Apa yang kamu amalkan? فيقول يا رب. Kemudian dia mengatakan يا رب وهي رب. قرأت فيك القرآن. Saya telah membaca Al-Quran. وأقرأته. Dan saya bacakan, saya ajarkan yang lain. وتعلمت فيك العلم. Dan saya belajar di jalan engkau tentang ilmu tersebut. وعلمته. Dan saya ajarkan kepada manusia. فيقال له كذبت. Kemudian dikatakan kepada dia, kamu adalah pendusta. إنما قرأت. Hanya saja kamu adalah membaca Al-Quran tersebut. ليقال قارئ. Supaya kamu dikatakan diberi pujian sebagai qari pembaca Al-Quran. وتعلمta, dan kamu pelajarinya. ليقال عالم, supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim. فقد قيل ذلك, dan sungguh dikatakan demikian. أي في الدنيا, أي di dunia. نال هذه الشهرة, dan dia mendapatkan kemasyhuran tersebut. فيؤمر به فيسحب إلى النار, kemudian diperintahkan dia dan dimasukkan, dicampakkan ke neraka. Wa yu'ta bil mutasaddiq, kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan orang yang bersedekah tadi. Fayu'arrifuhu Allah ni'amah, Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada dia tentang nikmat-nikmatnya. Wa yas'aluhu 'anha, dan Allah Azza wa Jalla menanyakan tentang nikmat itu kepadanya. Sayaqul, dan dia mengatakan, menjawab, ya Rabb, wahai Rabb, ya Allah, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi al-mal, tidak ada suatu jalan pun yang kamu mencintai untuk diinfakkan pada jalan tersebut suatu harta. Illa waqad anfaqtu, kecuali saya betul-betul menginfakkan di jalan tersebut. Fayuqalu lahu kadzabt, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, kamu pendusta. Innama anfaqt, hanya saja kamu bersedekah atau berinfak. Liuqala karim, supaya dikatakan kamu sebagai orang yang dermawan. Jawad, adalah orang dermawan. Jawad, karim, mulia, dan dermawan. Jawad adalah dermawan. Faqad qil, sungguh dikatakan. Thumma yushabu ila an-nar, kemudian ditarik, dicampakkan dia ke neraka. Wa yu'ta bil mujahid, kemudian dipanggil, didatangkan orang yang berjihad tadi, mujahid tadi. Alladhi qutila fil ma'rakati ma'al kuffar, dan dia terbunuh dan dibunuh di dalam peperangan bersama orang kafir. Dibunuh dalam peperangan memerangi orang kafir. Fayu'arrifuhu Allahu ni'amahu 'alaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mujahid tadi tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa yas'aluhu madza fa'alt, kemudian ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut. Fayaqulu ya rabbi qataltu fi sabilik, kemudian dia menjawab, ya Rabb, wahai Allah, saya berperang di jalan engkau. Hatta qutiltu, sampai saya dibunuh. فيقال له كذبت, kemudian dikatakan kepadanya, kamu adalah pendusta. إنما قاتلت, hanya saja kamu adalah berperang. ليقال, supaya kamu dikatakan. شجاع, sebagai orang yang pemberani. جريء, pemberani. الله المستعان, الله المستعان. فيسحب فيؤمر به فيسحب إلى النار, perintahkan malaikat Allah Azza wa Jalla dan ditarik dia ke neraka jahannam. فتأمل هؤلاء الثلاثة. Dan kamu perhatikanlah tiga kelompok dan golongan dari tiga manusia tadi. أتوا بأشرف الأعمال في الظاهر. Dia mereka tersebut mengamalkan dan mendatangi amalan-amalan yang baik di dalam zahirnya. ولما كانت نياتهم tetapi tak kala niat-niat mereka مدح الناس pujian ingin mendapatkan pujian daripada manusia وثناء الناس عليهم sanjungan daripada manusia kepadanya سحبوا إلى النار kemudian dia ditarik ke neraka. الأمر الرابع perkara yang keempat adalah أن تعلم أن الله غني عن الشركاء. Hendaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak butuh kepada tandingan dan sekutu-sekutu. Rawa Muslim fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan, Ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk. Saya adalah zat yang sangat tidak butuh kepada tandingan daripada bentuk kesyirikan tersebut. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, asyraka ma'iya fihi ghairi, dan dia melakukan kesyirikan dalam amalan itu selain daripada saya, taraktuhu wa syirka, dan saya tinggalkan dia dan kesyirikan dia kepadanya. Wa fi riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, fi sunanih, dalam sunan Ibnu Majah, qala fi hadzal hadis, dan berkata beliau di dalam hadis yang mulia ini, fa ana minhu bari, dan saya daripada perbuatan dia tersebut berlepas diri kata Allah azza wajalla. Fa huwa lilladzi asyrak, fa huwa lilladzi asyrak, dan dia terhadap yang dia persekutukan, wa ana minhu bari, dan saya juga berlepas diri. Fa a'maluka idza ra'aita fiha, dan amalan engkau apabila engkau melihat padanya, habita batilah, habitah. Amalan yang batil. ويوم القيامة تكون عليك حسرة. Dan pada hari kiamat kamu akan mendapatkan kerugian. يقال له للمرائين يوم القيامة. Dikatakan kepada orang-orang yang berbuat riya di pada hari kiamat. اذهبوا إلى من كنتم تراؤهم في الدنيا. Dan pergilah kalian kepada perbuatan-perbuatan dan yang kalian melakukan riya di dunia. فَخُذُوا أُجُورَكُمْ مِنْهُمْ, dan ambillah balasan-balasan kalian daripada orang-orang dari sekutu-sekutu tadi. فَهَذِهِ أُمُورْ أَرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مُعِينَةً لِي وَلَكْ, dan perkara-perkara ini adalah saya mengharapkan مُعِينَةً لِي وَلَكْ, saya mengharapkan perkara-perkara ini adalah sebagai bentuk penolong bagi saya dan kalian kata dia. Ala mujahadati anfusina, untuk betul-betul memperjuangkan dan mengerahkan jiwa-jiwa kita. Ala al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, melakukan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Soal utani soal kedua berjumpa rahmatullah kata dia adalah bagaimana menghilangkan was-was syaitan. Bagaimana menghilangkan was-was syaitan. Soal utani. Nah. Soal utani, soal yang kedua, soal utani, kaifa tariqah yani fi izalatil waswas. Afwan, udhifu ila al-jawab al-awwal. Tamam, beliau ingin menambahkan jawaban daripada yang pertama tadi. Amran khamisan. Ada perkara yang kelima penting juga kata beliau. Wa huwa 'alaika bi al-iktsar min talab al-'ilm. Yaitu diwajibkan kepada engkau untuk memperbanyak di dalam menuntut ilmu. Fa inna talabal ilmi, karena menuntut ilmu insyaallah taala, ma'a sama'il ayat wal ahadits, bersamaan dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, min a'zam ma yu'inu 'ala al-ikhlas, ini adalah di antara perkara-perkara yang terbesar dan mulia yang akan menolong engkau untuk melakukan keikhlasan. وأما الجواب على السؤال الثاني. Adapun jawaban terhadap soal yang kedua. فأنت لم تحدد فيه. لم تعين فيه هل وسوسة في الطهارة أو وسوسة في الدين كله. Kamu tidak menjelaskan kepada kita di sini apakah artinya waswas itu di dalam taharah atau di dalam yang lainnya atau di dalam agama seluruhnya. Huh? لا. وعلى العموم dan kemudian secara umum kata beliau adalah فعليك بالاستعاذة بالله تعالى wajib bagi engkau untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala لأن الوسواس من الشيطان karena waswas tersebut adalah datang dari syaitan قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس hendaklah kalian membaca ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Baca ayat tersebut para juara rahmatullah itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan waswas tidak. Fa Allahu 'azza wa jall huwa al-qadir 'ala himayatika min hadha al-'adu. Allah Subhanahu wa taala dia Maha mampu untuk menjaga engkau dari para musuh yang seperti ini. Wa man yasta'idz billah shadiqan yu'idhu Allah. Barang siapa yang minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala betul-betul jujur dia, Allah tabaraka wa ta'ala akan menolong dia. Thaniyan, yang kedua kata beliau, alaika alla taltafita ila hadhihi alwasawis. Jangan sekali-kali engkau berpaling dan menoleh kepada waswas yang seperti ini. Fa idza kanat alwasawis tashkikan fid din, apabila waswas tersebut adalah berbentuk menanamkan keraguan kepada agama fillahi dan pada Allah azza wajal fir rasul dan pada rasul sallallahu alaihi wasallam fi din islam dan pada din agama islam fanfuth an yasarika thalatha maka hendaklah kamu meludah dengan bentuk mengembuskan sebelah kiri 3 kali wasta'idz billahi minasy syaithanir rajim kullu marrah dan minta perlindunganlah kamu kepada Allah azza wajalla daripada godaan syaitan yang dilaknat atau dirajam oleh Allah azza wajalla wa qul amantu billahi wa rusulihi wa qul amantu billahi dan katakanlah saya beriman dengan Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa qad syakka ashabatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'a sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu wa qalu ya rasulullah dan dia berkata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u yajidu fi nafsihi syai'a seseorang dia mendapatkan pada jiwanya pada dirinya sesuatu la an yakhirra min as-sama'i ila al-ard yaitu dia li ay yakhirra dia jatuh daripada langit ke bumi ahwanu alaihi min an yatakallama bih jatuh dia daripada langit ke bumi itu lebih ringan daripada dia daripada dia berbicara wa hadha yadul ala karahatihim lidzalik litilka alwasawis ini menunjukkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berbicara tentang waswas tersebut faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu mengatakan alhamdulillah sanjungi Allah azza wajal allazi radda kaydahu ila alwaswasah yang telah menolak tipu dayanya pada waswas tersebut. Ai lamma ajaza an igwaikum bil fi'l tak kala syaitan tersebut lemah untuk menyesatkan kalian dengan perbuatan. Lemah syaitan menggoda manusia dengan perbuatannya. Laja'a ila kaidil waswasah. Kemudian syaitan mulai kepada tipu dayanya berbentuk waswas. وَإِذَا كَانَتِ الْوَسْوَسَةُ فِي الطَّهَارَةِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ apabila waswas itu timbul dalam bentuk perbuatan adalah wudu, tahara, bersuci dan kemudian berwudu, kemudian salat فَأَعْرِضْ عَنْهَا وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهَا dan kamu berpaling daripada waswas demikian dan jangan menoleh kepadanya لِأَنَّكَ إِذَا اسْتَرْسَلْتَ مَعَهَا karena apabila kamu terus menerus melakukan demikian dan bersamanya rubbama zadat sayyaratan wa tasallutan alaik dan mungkin saja syaitan nanti menambah sehingga kamu dikuasai oleh syaitan wallahu a'lam wallahu a'lam bissawab surah thalib surah ketiga apa saja urutan dosa-dosa besar ya syekh aswalu thalib madza ma'an wa'u maratibi al-kaba'ir ma'an wa'u maratibil kaba'ir anwa'u maratibil kaba'ir اولا نعرف الكبائر مع الصغائر yang pertama kata beliau adalah kita memberikan definisi dulu apa itu tentang kabair dosa besar dan apa itu tentang dosa-dosa kecil الكبيرة هي dosa besar adalah كل ذنب setiap dosa فيه حد في الدنيا ada ganjaran, ada hukumannya di dunia. Aw wa'idun binnar fil akhirah. Atau dosa tersebut ada ancamannya dengan neraka di akhirat. Aw la'na. Atau bentuk dilaknat dosa itu. Aw dzikri ghadab. Atau dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada atau sebutan ghadab, marah. Aw nafi iman wa tabarru'in. Atau penafian, pengingkaran keimanan. Mithil wa bara'ah. Dan berlepas diri daripadanya. Mithil, misalnya, man hamala alaina as-silah laysa minna. Barang siapa yang membawakan atau menyuruh, menyodorkan atau memerangkan silah kepada engkau dan dia tidak termasuk pada kita. Man ghashshana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, buat curang kepada kita, dia tidak termasuk pada kelompok kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi Allah, tidak beriman seseorang, tidak beriman seseorang dan tidak beriman seseorang. Qalu man huwa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Siapa dia itu? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan seseorang yang tidak aman tetangganya daripada gangguan-gangguan dia. Bawa'iqah ya'ni ghawailahu wa khadi'atuhu. Naam. Bawa'iq. Fa hadhihi hiya al-kabirah. Ini yang dikatakan dosa besar kata beliau. Wa ma 'adaha min adh-dhunub yuqal laha as-shagha'ir. Selain daripada demikian itu dikatakan dosa-dosa kecil. وبهذا dengan ini لو جاء شخص يسأل datang seseorang misalnya bertanya عن بعض المعاصي tentang sebagian daripada perbuatan maksiat هل هي من الصغائر أو من الكبائر apakah dosa itu maksiat tersebut termasuk dosa besar atau dosa kecil ننظر في الأدلة kita melihat pada dalil فما وجدنا فيه واحدة مما تقدم فهو من الكبائر. Apabila kita dapatkan pada dosa tersebut menunjukkan apa-apa yang ditunjukkan pada yang disebutkan tadi bentuk laknat dan seterusnya atau marah itu adalah termasuk dosa besar. وقد اعتنى العلماء بالكبائر. وقد اعتنى العلماء. Sungguh para ulama menaruh perhatian tentang perkara-perkara dosa besar. وألفوا في ذلك مؤلفات. Dan bahkan mereka mengarang di dalam menjelaskan tentang dosa-dosa besar tersebut karya-karya yang sangat banyak. منهم الإمام الذهبي. Di antaranya ada Imam Az-Zahabi. وكتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Dan kitab kabair tentang dosa-dosa besar oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. وكلها مطبوع. Dan keseluruhannya dicatat. هذا من kitab Imam Az-Zahabi tentang kabair. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang kebair itu dicetak dua-duanya. Hada min haythu taqsimu dzunub ila kabair wa saghair. Ini dari sisi tinjau dari sisi pembagian dosa dari sisi dosa besar atau dosa kecil. Wa qad yutlaq 'ala asy-syirk. Kadang-kadang diitlakkan di atas kesyirikan, kepada syirik. Bi annahu akbarul kabair. Bahwasanya syirik itu adalah dikatakan dosa yang sangat besar. Kama fil Bukhari wa ghairihi. Sebagaimana satu hadis dari Bukhari dan selainnya. Min hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis dari jalan sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau ada bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala umbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Ketahuilah tidak maukah kalian saya kabarkan tentang dosa-dosa yang sangat besar? Qalna bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan bala ya Rasulullah SAW. Qala al-ishraku billah. Maka Rasulullah SAW mengatakan adalah kesyirikan, itu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huququl walidain. Durhaka kepada orang tua, kedua. Wa kana muttaki'an fajalas. Dan Rasulullah SAW pada masa itu itikaf bertenggean dengan tangannya kemudian beliau duduk. Faqal ala wa shahadatuz zur. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketahuilah di antara kabair itu juga dosa besar adalah persaksian atau sumpah palsu. Fama zala yukarriruha. Dan terus Rasulullah SAW mengulangnya. Hatta qulna laytahu sakat. Sampai-sampai kita mengatakan duhai kalau seandainya Rasulullah SAW diam dia. Wa ma'na qawlihi laytahu sakat. Adapun makna perkataan daripada Rasulullah SAW seandainya atau duhai seandainya beliau diam, أي شفقة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah bentuk syafaqatan, bentuk kasih sayang dan rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأنه كان يكررها وهو مغضب وهو غضبان. Sementara dia beliau mengulang-ulangnya dalam keadaan beliau pada masa itu adalah غضبان. Beliau dalam keadaan marah. ليحذر أمته هذه الكبيرة. Supaya dalam rangka tujuan beliau mewanti-wanti umatnya, mengingatkan umatnya daripada dosa-dosa besar tadi. وهي شهادة الزور. Yaitu adalah syahadat zur, persaksian palsu. فرأينا أن الكبائر تنقسم إلى أكبر وكبير. Dan kita melihat di sini bahwasanya dosa besar tersebut terbagi kepada dosa yang lebih besar dan dosa yang besar. وأكبر الكبائر على الإطلاق هو الإشراك بالله. Dan dosa besar yang paling terbesar secara mutlak adalah syirik kepada Allah تبارك وتعالى. هذا الذي أعرفه. Ini yang saya ketahui kata beliau. فإذا كان الأخ يقصد شيئا آخر فليفيدنا لاحقا إن شاء الله. Kalau seandainya saudara penanya ada maksud, ada beri pendapat perkara yang lain, berikan faedah kepada kami. Ini yang diketahui oleh beliau. Kalau kita mengetahui lebih daripada itu, silakan beri faedah kepada kami. Nah. Soal keempat adalah bagaimana pendapat engkau ya Syekh, suatu masa masyarakat lebih tahu tentang sunnah, barakallahu anta, tapi dari mulut ahli bidah seperti sururi-sururi karena mereka punya fasilitas seperti televisi. Karena apa nih? Masyaallah, orang-orang mereka punya fasilitas seperti televisi dan radio. Jadi Syekh, soal rabi'. Zalm mithil Medan atau Batam atau mungkin Ziyadah. Pertanyaan keempat, Zirma ya. Kaifa ra'ayukum syekhana? Yani nisbati qaulul nas atau qaulul ahad yaqul yani fi waqtin min al awqat fi zaman min al azman anna al mujtama' a'lam bi sunnah. أعلم بالسنة، إذا شيء، ثم خرج، ثم قال أهل البدع، وقال الحزبيون مثلاً من السروريين القطبيين، يعني هؤلاء عندهم يعني الوسائل الدعوية منتشرة هذه الأيام مثل التلفاز والإذاعة، هذه السؤال هذه يعني متجه إلى إذاعة من قطبيين سروريين. Bukan muslimin di Jakarta muntashir antum da'wah al-an min tariqi tilfaz wa idha'a yusamuna idha'ata rujah wa adha takallam khalas al-wali ma'arif hadha al-shay al-ladhi indakum la'arif na'am fadha al-ladhi ba'da soalan selanjutnya adalah sulitnya masuk dakwah sunni salafi di berbagai pelosok negeri kecuali oleh radio, TV, televisi dan radio. Bagaimana supaya kita supaya tidak banyak subhat masuk ke kalbu kita sedangkan mendapat ilmu yang sari apa nih, dari asatiz tempat sangat berjauhan. Ana ubayyin shuya lakum kita tetap soal. أبين لكم سؤال. طيب أنت تقرأه بنفسك أول شيء ثم تقرأه على النعم. Ini soal masih berhubungan tentang rojak nampaknya, yaitu tentang perkara sulitnya masuk dakwah ke berbagai daerah, berbagai belahan negara kita, Indonesia secara umum, pelosok-pelosok negeri, itu hanya bisa dijangkau oleh mungkin bisa dijangkau dengan radio rojak atau TV rojak, kan begitu. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi syubhat yang masuk ke hati-hati kita, sedangkan menuntut ilmu adalah merupakan suatu yang sangat diwajibkan kepada kita. Agar syekhana. Nah, wa yahki hadza taba'an annahu nahnu waqi'una hadhi. Yani usul da'wah salafiyah ila manatiq mutaba'idah. Ila manatiq mutaba'idah wal ma ila al adahi Indonesia katalah. Ada soal, yani, illa satasilu da'wah salafiyah fi tilkal amkina bi tariqati da'wah, yani tilfaz wa idha'ati roja'ah lil hizbi لأنهم يدعون أنهم سلفيين بذلك. هذا السؤال مثل السؤال الأول يتعلق بوسيلة عندكم وإذاعة لا أعرف عنها شيئا. Ini pertanyaan masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, maka beliau tidak menjawabnya. Saya rasa ini sudah cukup dijawab oleh para ulama kita. Ud'u ila sunnah. Hendaklah kita mengajak pada sunnah. Kama da'a ulama'ukum. Sebagaimana para ulama mendakwakannya. Wa minal masajid. Dan daripada masjid-masjid yang ada. Wal majalis. Dan majlis-majlis ilmu. Wal liqa'at. Dan pertemuan-pertemuan. Wa yansyurullahu khairan kathira. Dan semoga Allah akan menolong. أضرب لكم مثالين اثنين. Saya contohkan kepada kalian dua orang di abad ini. بل أجعلها ثلاثة. Apakah saya katakan tiga? الأول الإمام الألباني. Yang pertama adalah Imam Al-Albani rahimahullah taala. رجل ليس معه دولة. Beliau tidak memiliki negara. ولا جمعية. Dan tidak memiliki organisasi. ولا إذاعة. Dan tidak memiliki radio. ولا مسجد يدرس فيه. Dan tidak memiliki masjid yang beliau mengajar di masjid itu. إنما معه مكتبة. Hanya saja bersama Imam Al-Albani dalam maktabah. يجلس بين كتبه. Beliau duduk di antara kitab-kitab beliau. وأحيى الله به أمما من الناس في العالم كله. Dan Allah تبارك وتعالى menghidupkan. إنما هو الإخلاص. Menghidupkan banyak manusia di dunia disebabkan amalan beliau. ومتابعه السنه. Karena keikhlasan dan mutaba'ah dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na dzikr. Qala Allah ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami angkat engkau dengan sebutan, dengan tim jebul sebut oleh umat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kullu man rafa'a sunnah Rasulillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang mengangkat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqan mukhlishan, kalau dia betul-betul jujur dan ikhlas, ja'alallahu lahu haddan min hadhihi ar-rif'ah, Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepadanya bagian daripada pengangkatan tersebut. Wadihun hadha, jelas bagi kalian. Kenapa? Wal mithalu tsani, contoh yang kedua, syekhuna, Syekh beliau, guru beliau. Wa ustadzuna al-allamah. Dan guru beliau, ustaz beliau yang berilmu. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Dan itu adalah Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Di Yaman. Jadi perlu kita tahu sahabat rahmatullah. Ini saya ulang kembali di Kota Medan juga saya ulang kemarin. Di sini juga, di Batam juga saya ulang. Di sini saya ulang juga. Beliau ini termasuk murid Syekh Muqbil yang awalin. Beliau termasuk murid Syekh Muqbil yang pertama-tama. Yang boleh dikatakan belum ada ustaz-ustaz kita yang belajar ke Yaman pada masa itu. Beliau sudah belajar dengan dia ke Sumubin. Sebab ada lisan-lisan dan mulut-mulut di antara sebagian kita yang meleceh ke beliau mengatakan bahwa beliau dan gurunya siapa, guru siapa. Di antara guru beliau yang pertama dan terutama adalah Sumubin. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Guru beliau itu Sumubin rahimahullah ta'ala. Kadzalik laysa 'indahu syai'. Sumubin tidak memiliki suatu apapun. Masjidun mithlu hadha. Masjid yang dimiliki oleh beliau seperti ini. Fi mantiqatin ba'idatin 'anil Madinah. Dan suatu negeri yang sangat jauh daripada kota. Wa takharraja 'ala yadayhi min at-tullab. Dan keluar, dan artinya keluar atau alumni belajar daripada di tangan beliau ke berbagai dunia. Ma yazidu 'ala 120 alfa. Yang lebih kurang jumlahnya itu 120,000 orang. Fi anha'il 'alam, di seluruh dunia di hari ini. Bi jami'il lughat, di berbagai seluruh bahasa. Wa wasalatkum da'watuhu, dan sampai dakwah beliau tersebut. Wal mithalu tsalits, dan contoh yang ketiga. Artinya si sabar rahmatullah Sumukbil itu tentu lihat menelurkan dan mengeluarkan tulab yang lebih kurang 120,000 orang dalam berbagai bahasa di dunia dan sampai dakwah beliau kepada dunia tersebut. Yang ketiga, Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh kita yaitu Syekh Al-Imam Al-Allamah itu Syekh Rabi' Al-Madkhali. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Laisa 'indahu min hadhihi al-wasa'il syai. Beliau tidak memiliki wasilah-wasilah ini sedikit pun. Illa hadzal qalam, kecuali pena saja kata beliau. Yansur bihi sunnah, dengan pena tersebut Allah tabaraka wa taala menolong sunnahnya. Wa yaruddu ala ahli al-bid'ah. Dan menyebarkan sunnahnya dan membantah kepada ahli bid'ah. Wa laysa indahu idha'ah. Dan beliau tidak memiliki radio. Wala televisyon. Wala televisi. Wala ghairih. Wala ghairihuma. Dan tidak ada selain daripada keduanya. Wa da'watuhu wa salatukum. Dan dakwah Syekh Rubi sampai kepada kita. Wa anqadallahu bihi umaman min hadhihi al-bid'ah wa ad-dalalah. Dan Allah tabaraka wa taala menyelamatkan disebabkan dikarenakan beliau umat yang sangat banyak. Wa haraba wa radda ala hadhihi al-jama'at al-bid'iyyah. Wa radda ala hadhihi al-jama'at al-bid'iyyah. Dan memerangi seluruh firqah-firqah yang ada dari ini. Ikhwan muslimin. Baik ikhwan muslimin. Sufiyah. Baik sufiyah. Hizb at-tahrir. Baik hizb at-tahrir. Syiah. Baik syiah. Jama'at tabligh da'wah. Baik firqatu tabligh da'wah. Tanzim qa'idah Usama bin Laden. Atau tanzim qa'idah Usama bin Laden. Abdurrahman Abdul Khaliq wa jam'iyyat at-turat. Atau Abdurrahman Abdul Khaliq memiliki jama'atul ihya. Wa ghairuhum kathir. Dan selain daripada mereka sangat banyak. Wa nasarallahu bihi sunnah. Dan Allah tabaraka wa taala menyebarkan di tangan dengan tangan beliau tersebut atau disebabkan beliau sunnah ini. Usduqu ma Allah. Dan hendaklah kalian jujur bersama Allah kepada Allah azza wajalla. Was'au ila al-wuduh fi ad-da'wah. Dan berusahalah kalian untuk betul-betul jalannya wadih dan jelas dalam berdakwah tersebut. Wal wasa'il allati fiha syubah. Dan wasilah-wasilah yang terdapat di dalamnya berbentuk syubhat. Fiha munaza'ah wa ikhtilaf. وفيها منازعة واختلاف. Dan di dalam wasilah-wasilah tersebut ada bentuk munazaat, pertentangan-pertentangan dan ikhtilaf. Utrukuha. Tinggalkan itu. Wahrisu ala da'watikum lis-sunnah. Dan bersemangat antusiaslah kalian di dalam dakwah kalian terhadap sunnah. Nah. Al-as'ila allati waqi' ishkalat 'indakum ana lastu 'ala ithla' 'alayha la da'i laha. Pertanyaan selanjutnya adalah apa makna sururi? Artinya pemahaman dan penyimpangannya, bagaimana kaidah mentahdirnya? Perlu kalian ketahui di sini, saya pernah mengadakan telekonferens dengan beliau via telepon tentang makna sururiyah, dakwah sururiyah dan orang-orangnya. Kalau tidak salah saya ada rekamannya di tempat Ustaz Zainal di Depok. Kalau kalian mau, minta kepada beliau. Itu kita terjemahkan pada masa itu sebagian. Tapi ala kulli hal kita tanya kepada beliau. Qala Sa'il, ma makna sururiyah? Thumma kaif afhamuhum wa yawmin yani wal mukhalafatuhum? Thumma kaif tariqan yani nuhadil al-ummah minhum? Ayo. Ada nak? Hasil lebih ni, lebih nak pun. Telefon. TV ya. Di Jakarta, di Depok. Usajar. Halus. Sarjo nilai ini. Ada ho. Sururiya, nisba ila syakhs suri. Sururiya sebenarnya subhanallah adalah dinisbahkan kepada Muhammad Surur Zain al-Abidin. Ahad. Ana ma dzakart ismu ba'd. La qul suri. Ahad a'adha jam. Suriah itu adalah nisbah kepada salah seorang yang berasal dari negeri Suriah. Suriah jinsiyah, Suriah jinsiyahnya, Suriah seorang dimaskus. Ismuhu Muhammad Surur Zain al-Abidin. Namanya adalah Muhammad Surur Zain al-Abidin. Ahad afrad al-ikhwan al-muslimin. Dia salah seorang anggota ikhwan al-muslimin. Tadahara annahu taraka al-jama'ah. Tadahara. Dia menampakkan dan menzahirkan bahwa dia adalah orang yang sudah meninggalkan firqah ikhwan muslimin. Annahu taraka jama'at al-ikhwan muslimin. Bahwa dia meninggalkan firqah ikhwan muslimin. Asha fil Kuwait. Kemudian hidup di negeri Kuwait. Fi Saudiya. Dan kemudian negeri Saudi. Wa bada'a yad'u ila tanzimihi sirri wa hizbih. Dan mulai dari dia di situ menyeru kepada organisasi-organisasinya yang secara rahasia. Kama sarraha huwa binafsihi fi dhalik. Sebagaimana yang dia terangkan secara sorahah, terang-terangan. Thumma dhahaba ثم ذهب ليعيش عند الكفار الإنجليز في بريطانيا. Sekarang dia pergi ke negeri kufar di Inggris, Britania. وأنشأ مركزا اسمه أسماه السنة. Dan dia membuat suatu markas yang dia namakan adalah As-Sunnah. وهو مركز البدعة. Padahal itu adalah markas bid'ah sebenarnya. وطبع مجلة اسمها السنة. Dan dia mencetak suatu majalah yang dinamakan majalah As-Sunnah. وهي مجلة البدعة. Dan dia adalah merupakan majalah bid'ah sebenarnya. وسخر هذه المجلة. Dan dia sakhar artinya merata dan menyebarlah. وأتباعه. Apa majalah ini dan para pengikutnya. على إلى الطعن في علماء السنة. Dan para pengikutnya adalah dikenal sebagai orang-orang yang mencela para ulama sunnah. ومحاربة دعوة السنة. Dan memerangi dakwah sunnah. وتظاهر في أول أمره بالسنة. Dan dia menampakkan dirinya pada awal-awalnya adalah orang yang mengikut sunnah. بعد أن ترك الإخوان المسلمين. Setelah dia meninggalkan firqah ikhwan muslimin. وهذا يدلنا. Dan ini menunjukkan kepada kita. أننا بحاجة أن نحذر. نحتاج أن نحذر. Dan ini menunjukkan kepada kita adalah bahwa kita berharap dan memang berhajatkan untuk mengingatkan. من الذين يظهرون التراجع. Daripada orang-orang yang menampakkan kembalinya dia. وأن نتأنى ونصبر. Dan hendaklah kita betul-betul berhati-hati dan sabar. ولا نتعجل في الثناء عليهم. Dan jangan sekali-kali kita tergesa-gesa untuk memuji dia. الشاهد أنه saksi atau penyokong dalam perkara ini adalah bahwasanya dia بعد أن تظاهر بترك الإخوان المسلمين setelah dia menampakkan zahirnya meninggalkan firqah ikhwan muslimin أخذ تزكيات من بعض علماء السعودية واليمن kemudian dia mulai mengambil mencari sebagian rekomendasi-rekomendasi daripada ulama Yaman dan Saudi ليجمع أموالا من التجار untuk mengumpulkan harta benda daripada para pedagang dan orang kaya ويبني مركزه في بريطانيا dan kemudian dia bangun markasnya di Inggris ثم وجه المركز والمجلة ضد علماء السنة kemudian setelah itu markas yang dia bangun tadi dan majalah yang dia cetak tadi dia tujukan dihadapkan untuk memerangi para ulama sunnah. وَهُوَ الْآنَ تَرَكَ بِرِطَانِيَ وَيَعِيشُ فِي قَطَرٍ. Dan sekarang dia meninggalkan Britania, meninggalkan Inggris dan hidup di negeri Qatar. Ini baru kita dengar ya. Selama ini yang kita ketahui bahwasanya Umar Surun Zain al-Abidin di Britania di Inggris. Sekarang rupanya sudah pindah ke Qatar, negeri Qatar, tempat Yusuf Qaradawi. أنا ما قلت. أنا معلق يعني. أنا كنت زمان. بس لا تدخل في الكلام على دولة قطر. دولة مسلمة ورئيس وملكها أو حاكمها حاكم المسلم لا يتعرض له. جيد. نحن زمان ذكرنا أنه ساكن في قطر. صحيح. هذا ذهب إلى قطر قريب الآن. هو في بريطانيا. لندن ثم سكن في قطر الآن قريب من dia dulu di Inggris sekarang tinggal di Qatar dalam waktu dekat ini sudah tinggal di Qatar فهو وأتباعه dan dia ada pengikutnya يدعون أنهم سلفيين dia dan para pengikutnya mendakwakan bahwa mereka adalah وهذا كذب وزور dan ini adalah bentuk satu kedustaan dan kesuatu kebohongan يلبسون في الظاهر ثوب السلفية mereka memakai secara zahir pakaian-pakaian salaf وكل داخلهم منهج الإخوان وأهل البدع namun di dalamnya adalah manhaj ikhwan dan bid'ah تعرفون السيارة tahu gak kamu apa itu mobil فيها بودي ada mobil ada bodinya فيها مكينة dan ada mesinnya التي تشتغل yang bisa hidup dengan mesinnya. Idza wajadta sayyara, apabila kamu mendapatkan suatu mobil, al bodi Toyota. Bodinya, bodi mobil itu Toyota. Wal makina Hyundai. Sementara mesinnya Hyundai. Mesinnya Honda. Hyundai. Aw al bodi BMW. Atau bodinya BMW ألماني ألماني يعرف هذا بودينا بو ام وي ايه والماكينه اي شركه اخرى ممكن نسميها apa bisa pakai oleh dia هؤلاء لما لبسوا لباس السلفيه mereka ini memiliki pakaian-pakaian salaf كانوا اشد طعنا في السلفيه من الاخوان لا اله الا الله mereka yang memakai pakaian salaf ini adalah orang-orang yang lebih bersangatan celaannya kepada salaf لانه ياتيك بثوب السنه karena dia datang kepada engkau dalam bentuk menggambarkan sunnah ويزعم انه يخرج بك من جماعه الاخوان من هذا الباب dan dia mendakwakan kepada kalian bahwa dia keluar daripada firqah ikhwan daripada pintu ini ثم يعود ويدخلك الاخوان من هذا الباب dan kemudian setelah itu dia masukkan kamu kepada ikhwan kembali dari pintu yang ini هذه حقيقتهم dan inilah hakikat mereka sebenarnya وعليك بالشريط الذي بالمحاضره الذي في ديبوك dan silakan kalian atau antum sekalian mendengarkan kaset rekaman dengan beliau di Depok Tak salah saya masih tahun ini juga Ustaz. Tahunnya? Tahun sebelumnya. Nah, ya. Allahu a'lam bissawab. Afwan, wa hum anfusuhum. Mereka sebenarnya bainahum insyiqaqat wa niza'at. Mereka sebenarnya di antara mereka juga sebenarnya terjadi perpecahan-perpecahan dan perseteruan. Fa insyaqqa 'an tanzim wa hizb Muhammad Surur unasun akharun. Memisahkan diri daripada organisasi yang dibentuk oleh Muhammad Surur Zainal Abidin yaitu manusia-manusia yang lain pecah daripada dia artinya. Wa kullama insyaqqat majmu'ah idda'at as-salafiyyah. Setiap yang pecah daripada kelompok tadi selalu dia mendakwakan sebagai salafiyah. Hatta yadhhab ilaiha al-makhdu'un. Yadhhab ilaiha al-makhdu'un. Sehingga sampai-sampai supaya pergi daripadanya orang-orang yang tertipu. Fa yanbaghi al-hadar wal fitnah. Dan hendaklah berhati-hati kepadanya gitu. Nah. ايضا من مجلاتهم juga di antara majalah mereka adalah ومركزهم dan markas mereka مركز المنتدى الاسلامي itu markas المنتدى الاسلامي في بريطانيا di Britania di Inggris ومن مجلاتهم مجله البيان dan di antara majalah yang dimiliki dia adalah majalah al-bayan في اوائل اعدادها di akhir-akhir di awal-awal apa penerbitannya عندهم سلسلة مقالات أعلام ومجددون. di dalam di awal-awal tulisan daripada majalah tersebut nomor pertama itu dia mempunyai silsilah para ulama-ulama dan para mujaddidin. Hasan al-Banna seperti Hasan al-Banna. Syed Qutb. Abu Al-Maududi. Muhammad Ilyas. Al-Albani. Antik ya. Hasan al-Banna, Syed Qutb, Muhammad Ilyas, kemudian Syed Al-Bani yang keempat. Allah. Ulah pada itu. Lah haul Ada salafiyya kariyah. سلف يضلخبة إيه آه لهم فرقة ضالة معروف نعم رد عليها علماؤنا الشيخ مقبل له شريط kepada pembantadia para ulama kita seperti Syekh Muqbil Syekh Al-Najmi Syekh Rabi Syekh Muhammad Hadi Syekh bin Hadi Syekh Ubay Syekh Al-Jabi banyak ulama pembantadia nah kuliah rahmatullah diterangkan dah oleh para ulama wa amma syaikhuhum Muhammad Surur dan adapun guru mereka Muhammad Surur fali ulama'ina rududun ala maqalatihi dhalah para ulama kita memiliki bantahan terhadap tulisan-tulisan yang sesat wa rududun alaihi bi ismihi dan dibantah kepadanya dengan nama dia disebutkan seperti Syekh Ibn Baz wa Syekh Al-Fauzan Syekh Al-Fauzan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala wa man dzakartu min al-masyayikh as-sabiqin dan di antara masyayikh yang saya sebutkan tadi gitu beliau wa lahu liqa'atun mutalfazah mu'akhkharan dan dia memiliki pertemuan-pertemuan di televisi akhir-akhir ini yat'anu fiha bi Syekh Ibn Baz dia di dalam pertemuan tersebut televisi tersebut mencela Syekh Ibn Baz wa hadza daidanu ahli al-bid'ah dan inilah apa namanya dengung-dengungan yang disampaikan oleh ahli bidah at-ta'nu fi ulama as-sunnah yaitu celaan mereka terhadap ulama sunnah Tsumma sultani, bagaimana kita menghadapi orang yang kibir sementara dia selalu duduk dekat kita? Kibrun wajihu, kibrun wajih rajulun indahu kibir. Tsumma jalasa ma'na daiman. Hadhihi asilah Syekh Jarmin Jatil Ahwal. La adri. الشخص الذي عنده كبر كما تقول أنت. Seseorang yang ada di sisinya kesombongan. أما أنا فلا أعرفه. Saya tidak tahu siapa dia. ولكن حسب قولك أنت. Tetapi di sesuai dengan perkataan engkau. إن صح. Nasihati dia. الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين ada nasihat nasihati. وذكره بالآيات والأحاديث. Dan ingatkan dia dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. في ذم الكبر tentang celaan terhadap kesombongan والعجب والغرور ujub dan غرور merasa tertipu وأنها أمراض خطيرة ini merupakan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya والكبر من كبائر الذنوب dan sombong adalah termasuk di antara dosa-dosa besar قال صلى الله عليه وسلم Allah سبحانه وتعالى mengatakan لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة tidak masuk jannah Allah azza wajalla من كان في قلبه Barang siapa yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibr terdapat sebesar biji sawi atau sebesar zarah bentuk kesombongan thumma su'ila anhu faqal kemudian ditanya Rasulullah SAW tentangnya al kibru yang dikatakan kibir adalah batarul haq yaitu menolak kebenaran ay raddul haq raddul haq itu menolak kebenaran wa ghamtun nas dan mencela manusia menyampaikan kebenaran tersebut ihtiqaruhum muzdira'uhum menghinakan dia dan melecehkan dia fa anta in sahhu kalau kamu adalah menasihati dia kalau saya menasihati dia wa iyyaka an tatakhallaq anta ba'da dhalik bi hadzal khuluq apabila kamu sudah menasihatinya dan hati-hati kamu untuk berdandan dan berakhlak dengan akhlak yang sangat jelek tersebut Soal tadi, soal selanjutnya adalah manakah yang lebih dahulu, manakah yang harus lebih didahulukan tentang mengakikahkan anak atau berkorban? Soal ta'alluq berkorban, akikah wa korban. Aina nufadhil akikatul walad al-maulud, akikatul maulud, atau al-kurban, yani adahi, udhiyah, adahi. Aina nufadhil bainahuma? هذا ينبني على معرفة حكم كل منهما. Ini dibangun di atas mengetahui dan mengilmui hukum di antara keduanya. وسؤالك يحتاج إلى تصحيح. Pertanyaan engkau ini berhajat kepada untuk pelurusan. لأنه ليس بينهما تعارض. Karena tidak ada bentuk daripada dua amalan itu bentuk kontroversial. Hatta taqul ayyuhuma afdal fa uqaddimahu. Sehingga kamu mengatakan mana yang lebih afdal sehingga kamu setelah itu mendahulukannya. Al-udhiyah laha sababun. Udhiyah korban itu memiliki sebab. Wa huwa fi Id al-Adha. Sebabnya adalah karena Idul Adha, raya haji. Wa qila hiya sunnatun muakkadah. Dan dikatakan di kalangan pendapat ulama adalah pandangannya adalah tentang bahwasanya adhiyah itu adalah sunnatul muakkadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu berkorban menyembelih an nafsihi untuk dirinya wa an man lam yudhi min ummatihi dan untuk umatnya yang belum berkorban. Wa amma al-aqiqah dan ada pun akikah kata beliau. Fasababuha sebabnya adalah uludul maulud yaitu lahirnya seorang anak yang dilahirkan. Wa qad qila bi wujubiha sebagian ulama ada mengatakan wajib hukumnya. Li hadis Samurah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ghulamu rahinu aqiqatihi Al-ghulam rahinu aqiqatihi. Seorang anak itu tergantung dengan akikah. Tudbahu yawma sabi'ih. Dipotong pada hari ketujuh. Wa yusamma dan diberi nama dia. ويحلق شعره dicukur kepalanya dibotakkan gundulkan ويتصدق بوزنه ذهبا dan diberi dan bersedekah dengan timba dengan rambutnya ditimbang ويتصدق بوزنه يعني بوزن شعره وقد قيل انها مستحبه dikatakan juga hukumnya adalah sunnah مستحبه sunnah مستحبه فلا تعارض بينهما نعم maka tidak ada sebenarnya pertentangan di antara keduanya نعم ما يأتيك من الأسئلة من عند الأخوة اجعل له نصيبا نعم إذا كان أنه حصل apabila terjadi misalnya أن موعد العقيقة bahwasanya waktu akikah tersebut وافق يوم عيد الأضحى mencocoki عيد الأضحى وليس عنده مال dia tidak memiliki harta إلا لشاة واحدة cuma dia memiliki untuk membeli satu kambing هل يضحي بها apakah dia menyembelihnya atau dia menyembelih untuk akikah huna naqul yudhi biha dan di sini kata beliau lebih diutamakan adalah dia berkorban dengan wa yuakhir al-aqiqah dan dia akhirkan akikah tadi karena waktu al-udhiyah mahdud karena waktu daripada berkorban itu terbatas bi thalathati ayyamil id itu 3 hari setelah id wa amma al-aqiqah dan ada pun akikah kata beliau waktuha wasi' waktunya lebih luas kata beliau fayuqaddam maka di sini didahulukan oleh dia ma waktuhu dayyiq apa-apa yang waktunya sedikit sempit ala ma waktuhu wasi' atas waktu atas suatu amalan yang waktunya lebih luas wallahu a'lam Allah yang Maha Mengetahui. هذا يسأل أنا أذكره بالعربي أنت مني ما حكم الذكر الجماعي الذكر الجماعي الذي يفعله بعض الناس هل هو ذنب أكبر أم أصغر ada pertanyaan dalam bahasa Arab seperti macam beliau tadi apa hukum zikir berjamaah sebagaimana yang dilakukan dikerjakan sebagai manusia di hari ini ya Syekh apakah ini dosanya termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dzikr al-jama'i bid'ah. Dzikir jama'i, dzikir berjamaah adalah bid'ah. Allah jalla wa 'az da'ana ila amar raghabana fi dzikrih. Amarna bi dzikrih. Allah subhanahu wa Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk berzikir kepada-Nya. Wal rasul sallallahu alaihi wasallam hasana 'ala dzikrillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk berzikir kepada Allah azza wajalla. Wa ashabuhu hum a'immatul dzakirin lillah. Dan para sahabat beliau. Wa ashabuhu hum a'immatul dzakirin lillah. Para sahabat beliau adalah mereka-mereka tersebut adalah orang-orang imam-imam yang betul-betul berzikir kepada Allah azza wajalla. Ba'da al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan para mursalin. Was-salafu aidan. Dan kaum salaf juga هم أهل الذكر لله حقا. mereka juga adalah orang yang berzikir kepada Allah sebenarnya. ومن أئمة الذاكرين di antara ulama-ulama yang berzikir أئمة الدين adalah imam-imam dalam agama ini. Kalaimmal arba'ah, seperti imam yang empat. Wa ashabil kutub as-sittah, dan pemilik atau pengarang kitab-kitab yang sita. Wa lam yakun ahadun minhum yaqul wa yaf'al adh-dhikr al-jama'i, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka mengatakan dan melakukan zikir berjamaah tersebut. Fahuwa bid'ah, maka itu adalah merupakan bid'ah. Sawa'an dubur aqib as-salawat, apakah dilakukan oleh dia setelah salat, atau qabla khutbah al-jum'ah, atau sebelum salat Jumat, khutbah Jumat, atau fil ma yusammunahu bil ihtifalat ad-diniyah, atau apa-apa yang mereka namakan bentuk perayaan-perayaan keagamaan. Fahuwa bid'ah, dan itu adalah perbuatan bid'ah. Wa taqaddama ma'ak aina martabatu al-bid'ah, dan telah lewat kepada engkau tentang masalah-masalah bid'ah. Soal kedua, soal tani, ma hukmu niatin dijaharin qabla shalah? Al-jahru bin niyyah, al-jahru bin niyyah. Ini pertanyaan kedua adalah apa hukum niat dijaharkan sebelum salat? Al-jahru bin niyyati kadzalika bid'atun muhdatsah. Menjaharkan niat sebelum salat itu juga adalah merupakan bid'ah, kata beliau. ولا يصح عن الامام الشافعي انه قال بالجهر بالنيه. Tidak sahih riwayat dari Imam Syafi'i bahwa beliau adalah menjaharkan niat di dalam salat. بل كبار علماء المذهب الشافعي, bahkan di antara ulama-ulama yang besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, نبهوا ان هذا خطأ على الشافعي, mereka memberikan peringatan dan mengingatkan bahwasanya perbuatan ini adalah salah dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Wa minhum An-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Di antara mereka tersebut adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Wa ghayruhu min ulama'i Syafi'i al-muhaqqiqin. Dan selain daripada dia, ulama-ulama Syafi'i yang ahli tahqiq. Falam yathbut 'anil rasuli wal ashabah, dan tidak datang riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wala ahad al-a'immal arba'ah, walaupun satu orang daripada imam-imam yang empat, annahu qal, bahwasanya dia berkata, bi mashru'iyyati al-jahri qabla as-salah, tentang syariat-syariatnya menjaharkan, mengeraskan niat di dalam salat. Wa hadhihi al-bid'ah tatawwarat, dan bid'ah seperti ini berkembang dia. Wa balagha fiha ashabuha, dan balagha, dan bersangatan pelaku-pelakunya di dalam makna ini. Fa asbahu yaquluna mathalan, dan jadilah mereka mengatakan misalnya, nawaitu usalli adh-dhuhr, dia mengatakan saya berniat untuk melaksanakan zuhur, yaumal ahad, pada hari Ahad, khalfa asy-syekh Abul Munzir, di belakang Abul Munzir. Naam, hakadha maktub, wujud. Ada hakadha syekh wujud, ana wujud. Thumma qalu mas'ala fiqhiyyah, kemudian mereka mengatakan ini adalah perkara fikih, kata dia. Idza zahara anna al-imam syakhsun akhar, apabila nampak oleh dia imam itu adalah bukan saya, yang lain. Hal yu'idu as-salat aw la yu'iduha, apakah dia ulang salat atau tidak dia ulang? Qaulan, dua pendapat di kalangan ulama. Mujud. Qaulan, ada pula saya. Jadi orang yang niat tadi, dia berniat salat zuhur pada hari Ahad di belakang saya misalnya, rupanya dia dapatkan ulama apa imamnya bukan saya, yang lain. Nah ini dikatakan oleh mereka ini masalah khilafiyah, ada dua pendapat kata dia. Hadi min al bid'ah la syak. Naam, khalas, khalas انت شعبان لا في الخلاف لا قولان في يقولون قولان فقوم يقولون منهم يعيد الصلاه وقوم يقول لا يعيد الصلاه واضح. Ada dua pendapat di sini. Ada di antara mereka mengatakan solatnya diulang, ada mengatakan solatnya tidak diulang. Allah. Subhanallah. Nah. Barakallah. Kan bagi alas solat? Bagi sahur buah. Lalam sahur nisfal. Mungkin arba'in daqiqah. Ilatannya asar bas. Baik. Bagi ruwa sahur. Asar. Ikhra ba'am asilat al-akhawat yang atau biha. نساء. نعم. عربية في نص المصحف. خلاص هذا. لا خلي هذا. هذا سؤال واحد. حول هل يشترط الوضوء لمس المصحف وما هو المصحف؟ جبتهم؟ هذا ما له علاقة بالوضوء بس. أقرأ. إيه. معنى يعني الاثنان معناهما واحد. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك. يعني إذا هذا المصل المصح بدون وضوء. Ini ada pertanyaan subhanallah dan pelajaran mulai dari Allah SWT, yaitu adalah apa hukum memegang Al-Quran tanpa wudu, yani ma hukmu masuk mushaf biduna wudu. طبعا اقول الجواب تفرقون بين مسألتين. Jawaban dia hendaklah kamu membedakan di antara dua masalah. قراءة القرآن من حفظك. Membaca Al-Quran yang sudah dihafal. أو المصحف مفتوح وتقرأ منه. Atau kamu membaca Al-Quran yang terbuka dan kamu baca dia. وأنت على غير وضوء. Dan kamu tidak berwudu. هذا لا بأس به. هذا جائز. Ini boleh, tidak masalah. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم berzikir kepada Allah عز وجل dalam setiap keadaan. وأفضل الأذكار قراءة القرآن. Dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. وأما مس المصحف. Adapun memegang Al-Quran tersebut. سواء ستقرأ به. Apakah kamu pegang dia? Atau kamu baca dia? أو ستضعه في مكان. Atau kamu letakkan suatu tempat. فهذه اختلف فيها العلماء. Dan ini ada perselisihan di kalangan para ulama. فجمهور العلماء. Kebanyakan para ulama. من السلف والخلف. Dari kalangan para ulama salaf dan khalaf. على أن المحدث. Bahwasanya orang yang berhadas. يعني غير المتوضئ. Tidak berwudu dia. لا يجوز له أن يمس المصحف. Tidak dibolehkan baginya untuk menyentuh dan memegang Al-Quran. وذهب بعضهم إلى جوازه. Sebagian para ulama berpandangan boleh. وأما حمله في كيس. Adapun membawa mushaf tersebut di kantong misalnya. أو علاقة. علاقة. Atau علاقة. خلاص كيس يكفي. واحد. تاس atau kantong gitu. فيجوز. Itu boleh kata beliau. والأحوط. Dan lebih baik adalah berhati-hati adalah. أن الإنسان. Bahwa seorang manusia. لا يمسه إلا على وضوء. Jangan dia menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu. ولا أعلم أنا دليلا صحيحا صريحا من السنة. Dan saya tidak mengetahui satu dalil yang betul-betul sahih dan sahih daripada sunnah. يمنع من مس المصحف. Yang melarang untuk memegang mushaf. وجاءت آثار عن بعض الصحابة. Datang suatu riwayat atau riwayat daripada sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهم قدوة رضي الله عنهم. Dan para sahabat adalah merupakan qudwah radhiyallahu anhum. وبعضهم حكاه إجماعا للصحابة. وبعضهم نقله إجماعا. Sebagian mereka menukil ijma dari kalangan para sahabat. فإذا صح أنه إجماع للصحابة. Apabila itu sahih merupakan ijma daripada sahabat, sepakat dengan sahabat. فإننا نرجع إلى ذلك الإجماع ونقول به. Dan kita kembali kepada ijma kesepakatan para sahabat tadi dan itu yang kita katakan. لأننا نرى. Karena apa-apa yang kita pandang. أنه لا يحل لنا. لا يحل لا يجوز لنا. Tidak boleh bagi kita. ولا لغيرنا. Dan tidak selain kita. إذا صح عنده إجماع للصحابة. Apabila sahih ijma daripada sahabat. أن يخالفه. Untuk dia selisih, enggak boleh dia selisih. Nah. هذا يحتاج إلى مجلس كامل لهذه الأسئلة. أنتم تريدون أعظهم. أنتم تريدون أن تجمعوا بين أمرين، بين درس ومحاضرة وبين أسئلة. أنتم sekalian menginginkan mengumpulkan di antara dua tadi. Di antara محاضرة dan kemudian tanya jawab. أنتم أذكياء في التجارة. Ini adalah kata beliau, kita ini adalah cerdik di dalam perdagangan. Allah. Ij'alu yawman lil as'ila mustaqillan aw majlisan lil as'ila li'annaha kathira. Jangan jadikan satu hari khusus untuk pertanyaan. Pertanyaan banyak. Jazakallahu khair. Iya, Syekh, soal bil Arabiyah hadi. Allah. هذا سؤال يسأل عن حديث النزول. Pertanyaan ini berhubungan tentang hadis nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti ke malam. Wa huwa hadithun sahihun mutawatir 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah merupakan hadis yang sahih dan mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad alafa fihi ba'd al-ulama mu'allafat mustaqillah. Sebagian para ulama telah mengarang perkara hadis nuzul ini karangan-karangan yang khusus. Misalnya Imam Ad-Darqutni. Seperti Imam Darqutni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. فما هو الواجب على المسلم؟ Apa yang diwajibkan atas setiap muslim? والمسلمة من الجن والإنس. Dan kaum muslimah dari kalangan jin dan manusia. أولا الإيمان بذلك وتصديق رسول الله. Pertama adalah diwajibkan bagi dia untuk mengimani tentang yang demikian dan kemudian wa itsbatun nuzul al-iman bihi wa tasdiq rasulillah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa itsbatu sifatin nuzul lillahi ta'ala. Kedua adalah dia menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama ijma'a 'ala dzalika as-sahabatu was-salaf. Sebagaimana juga ijma' tentang demikian sepakat para sahabat dan kaum salaf. Al-amru ats-tsani. Perkara yang ketiga, alla takhudha wa la tas'ala 'an kayfiyyati hadzal nuzul. Jangan sekali-kali kamu larut dan bertanya tentang bagaimana cara turunnya. Wa inna minal khawd fil kayfiyyah. Sesungguhnya bentuk khawd yang larut dalam pembahasannya adalah bentuk kayfiyyah. Wa muhawalati fahmi haqiqati sifah. Dan berusaha untuk memahami hakikat daripada sifat tersebut. Su'alani daiman yuriduhuma ba'dun nas. Dan pertanyaan yang su'alan dan dua pertanyaan yuriduhuma ba'dun nas yang diinginkan dari dua pertanyaan tersebut sebagian manusia wa huma mukhalifan lima kana alaihi salafus salih dan kedua ini adalah bentuk penyelisihan terhadap apa-apa dilalui oleh salaf kita wa lam yas'alhu ahadun min as-sahabah dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat bertanya tentang itu fa hadhihi al-as'ilatu as'ilatu bid'ah dan pertanyaan ini kata beliau dalam merupakan pertanyaan yang bid'ah. السؤال الأول. Pertanyaan pertama adalah. يقولون إذا نزل إلى السماء الدنيا. Mereka mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ Apakah Allah Tabaraka wa taala meninggalkan arasnya atau tidak? لا يجوز أن تسأل هذا. Dan ini tidak boleh kamu bertanya tentangnya. لأن الله مستوٍ على العرش كما أخبرك. Karena Allah Subhanahu wa taala istiwa di arasy-Nya sebagaimana dia telah kabarkan kepada kita. Wa akhbaraka rasuluhu annahu yanzilu ila as-sama'i ad-dunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah azza wajalla telah mengkhabarkan juga bahwasanya Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Wa la ta'arudha bainahuma fi haqqillah. Dan tidak ada bentuk kontraversial dan pertentangan di antara keduanya terhadap hak Allah azza wajalla. Li'annana la na'rifu kayfiyyat nuzulih. Karena kita tidak mengetahui bagaimana cara turunnya Allah tabaraka wa taala. Hadha as-su'alu la yarid. Dan ini soal pertanyaan tidak datang sama sekali daripada. Was-su'alu tsani. Dan pertanyaan kedua adalah الذي قذفه الشيطان لبعض الناس yang telah diwariskan oleh syaitan kepada sebagian manusia ان يقول له di mana syaitan mengatakan kepada dia ثلث الليل ينتقل من بلد الى بلد di mana syaitan mengatakan kepada dia bahwasanya sepertiga malam itu berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain فنقول هذا اعتراض على رسول الله dan kita jawab ini adalah merupakan bentuk penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذي يتعذر وجوده في بلد دون بلد هذا المخلوق. Sesuatu yang ia ta'azzar keberadaannya di suatu negeri pada suatu negeri yang lain ini adalah makhluk. الله تبارك وتعالى لا يشبه بخلقه في صفاته. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan tidak benar tidak bolehkan untuk diserupakan dengan makhluknya. ف فالواجب أن نقول ينزل كما قال رسول الله. Maka wajib bagi kita untuk mengatakan adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala turun. ويشرع لنا أن نتعرض للخيرات في ثلث الأخير من الليل. Maka disyariatkan bagi kita untuk selalu bersegera mengamalkan kebajikan di terakhir-terakhir malam tersebut. فنصلي. Kita sholat misalnya. وندعو. Dan kita berdoa. ونستغفر. Dan kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. ونسأل الله ما نحتاجه. Dan kita minta kepada Allah apa-apa yang kita hajatkan. فهذا حظ المؤمن. Dan inilah bagian bagi kaum mukmin tersebut. حظ عقائدي إيماني. Ini adalah bagian atau sifat secara akidah dan keimanan. أن يؤمن بالصفة ويمسك. Hendaklah dia beriman dengan sifat kepada Allah Azza wa Jalla kemudian dia tahan. وحظ عملي. Dan merupakan sifat dan bagian daripada amalan. Wahwa an yakuna fi tilka sa'ah sa'ilan illah. Itu adalah seorang mukmin tersebut pada waktu dan saat yang pertiga malam tersebut dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah. Ila huna barakallahu fiikum wa antum تأخذون استعدادكم للصلاة الظهر وضوء وترتاحون وبعد العصر إن شاء الله الشيخ رزق بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. Di sini lo antum bisa siap untuk wudu salat zuhur dan habis asar nanti insyaallah taala disampaikan kembali daras oleh syekh kita itu Syekh Rizq insyaallah taala terjemahnya sawidan. Demikianlah telah kita dengarkan bersama kajian Islam Ilmiah bersama Syekh Abdul Abbas Adil Mansur Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitabul Fitan Sahih Bukhari Rahmatullah.